بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله قال الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Pendengar Radio Rojak Cabang Bandung dan juga hadirin sekalian, ikhwani wa akhwati fillah, terutama yang bisa hadir tepat waktu dan di awal waktu, insyaallah mendapatkan doanya Rasulullah, burika fi ummati fi bukuriha, semoga Allah memberkahi umatku di segeranya. Bukur itu maknanya segera, dari kalimat bakroh, yaitu yang paling awal, yang segera, walaupun sore, gak harus maknanya pagi. Dan alhamdulillah kita bisa tetap duduk di Raudhatul Jannah, yaitu majelis zikir yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza marartum bi riyadil jannati fardau." Jika kalian melewati taman surga, hendaklah bersimpuh. Wa qila wa ma riyadul jannah? Apa yang dimaksud dengan Raudhatul Jannah? Kata Rasulullah, "Halqatul dzikir, halaqat dzikir." Dan halaqah zikir yang dimaksud sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Imam Atha Al-Khurasani, majlis yang membahas halal haram. Majlis yang membahas apa tadi? Halal haram. Karena dengan majlis itu kita diingatkan, makanya dikatakan zikir, akan hak Allah dan apa-apa yang dicintai Allah dan dibenci Allah, yaitu syariat. Halal haram, sunnah bid'ah, taat maksiat, tauhid syirik, itu didapat di majlis zikir. Termasuk tata cara menikah, adab cerai, dan rumah tangga yang kita bahas. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, pembahasan kita kabut. Berarti kabut itu gimana, Pak? Belum tahu kabut. Kok enggak ada yang jawab, Pak? Kabut berarti iya. Gelap sih enggak, tapi membuat susah orang melihat. Cuma kalau nak ada hitamnya, jadi kabutnya semakin kelam. Yang juga disebutkan dalam hadis Rasul dari Hudzaifah ibnul Yaman, kana Rasulullah kana an-nasu yas'aluna Rasulullah 'anil khairi wa kuntu as'aluhu 'anil syarr makhafata ay yudrikani. Hadis panjang yang ada di dalam Bukhari Muslim. Manusia rata-rata bertanya kepada Rasulullah tentang kebaikan. Aku saja yang menanyakan tentang keburukan, takut terjebur ke dalamnya. Ya Rasulullah, qad ja'allahu biha kunna, maaf, kunna fi jahiliyatin wa syarr. Kami dulu hidup di dalam kondisi jahiliyah dan keburukan. Wajah Allahu bihadzal khairi, kemudian Allah datang dengan kebaikan ini, yaitu Islam. Wahal ba'da hadzal khairi min syarrin, apakah setelah kebaikan ini ada keburukan? Na'am, kata Rasul, yaitu zaman terbunuhnya Abdullah ibn Zubair dan Hajjaj serta Mukhtar, yang dikatakan oleh Rasulullah akan ada dua umat, dua orang dari umatku ini, kazzabun, yaitu Hajjaj, yaitu Mukhtar, wa mubirun haus darah, yaitu Hajjaj ibn Yusuf. Wahal ba'da hadha syarri minal khair, apakah setelah keburukan itu masih ada kebaikan? Na'am, wa fihi dakhon. Tapi ada dakhonnya, yaitu kabut. Wa ma dakhonuhu, apa dakhonnya? Qaumun yastannuna bi ghairi sunnati wa yahduna bi ghairi hadyi. Muncul sekelompok kaum yang menggunakan sunnah bukan sunnahku, petunjuk bukan petunjukku, alias muncul ahli bid'ah di tengah barisan kaum muslimin, yaitu setelah terbunuhnya Utsman Umar ibn Khattab. Kemudian setelah itu terus sampai fitnah bid'ah tidak bisa dibendung, karena Rasul mengatakan akan ada antara kamu dengan pintu, wahai Umar, apakah pintunya dijebol atau dibuka normal? Dijebol. Berarti, kata Umar, tidak bisa ditutup selamanya. Maknanya apa, Pak? Pintu sunnah sudah diterabas oleh bid'ah yang tidak bisa dibendung terus. Bahkan sejak itu muncul tokoh-tokoh. Wa hal ba'da hadzal khairi min syarrin, apakah setelah kebaikan ini ada keburukan lagi? Na'am, du'atun ala abwabi jahannam, da'i yang mengajak ke neraka jahannam. Man ajabahum qadafuhu ilaiha, siapa yang mengabulkan akan dihempaskan ke dalamnya. Sifhum lana ya Rasulullah, sebutkan ciri-ciri mereka. Qaumun yatakallamuna bi alsinatina, hum qaumun min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina, qaum yang kulitnya seperti kita, lisannya berbahasa dengan bahasa kita. Mada ta'muruni in adrakani dalika ya Rasulullah, apa yang kau perintahkan kepadaku kalau saya menemukan zaman seperti itu? Kata Rasul, talzam jama'atul muslimina wa imamahum, kamu harus bersama jama'atul muslimina wa imamahum. Katanya Hudzaifah, illam yakun lahu jama'atun wala imam. Kalau sudah tidak ada jamaah dan tidak ada imam, fal ta'tazil firqa kullaha, tinggalkan semua firqah. Walau an ta'udda asl syajarah hatta yudrikakal maut wa anta ala dhalik. Kau gigit akar pohon sampai kamu mati dalam keadaan seperti itu. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, munculnya fenomena kabut hitam di keluarga Muslim tidak lepas dari kondisi hadis tersebut. Adanya qaumun yastannuna bighairi sunnati, adanya du'atun ala abwabi jahannam. Makanya di sini yang paling utama, ini juga persis yang dikatakan oleh Allah di dalam surat Ali Imran, wa may ya'tasim billah faqad hudiya ila siratim mustaqim. Kuncinya kita gigit akar pohon, yaitu pohon syariah yang sumbernya dari Al-Kitab wa Sunnah. Makanya wa may ya'tasim billah faqad hudiya ila siratim mustaqim. Kunci. Gak ada jamaah, gak ada imam, jangan kebingungan, masih ada syariah. Akar syariah yang begitu kokoh, yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis sahihnya, inni qad taraktukum, qad taraktu fikum, ya, as-saqalaini kitabullah wa huwa al-hab wa huwa hablun madinun bainas samai wal ardi wa itrati ahli baiti. Dalam lafaz Muslim, ahlu baiti udzakirukum fi ahli baiti. Dalam lafaz yang antum biasa kenal, taraktu fikum amrayni indamassaktum bihima lan tadillu ba'di kitabullah wa sunnati. Dalam lafaz yang dihadirkan oleh Imam Muslim juga Abu Dawud Tirmizi, antum tus'aluna, lafaz Muslim, lafaz Abu Dawud dan Tirmizi, antum mas'uluna anni. Dalam lafaz Imam Ahmad, ahlu bait wa itrati kitabullah wa itrati ahli baiti innahuma lan yattariqa hatta yarida alayya al-haud. Duanya tidak akan bisa sampai melewati haud, yaitu telaga. Dengan demikian hadirin sekalian, di tengah kabut yang kelam, rumah tangga Muslim insyaallah tetap selamat kalau berpegang teguh itu. Sehingga di sini laki tetap ngaji, perempuan tetap ngaji sampai mati. Jangan ngaji dibatasi, oh udah deh kayaknya saya sudah sukses dapat akhwat, akhirnya bray, ngajinya mundur teratur. Akhirnya apa? Giliran terhempas masalah, mulai tat, nah telepon, konsultasi, ya, ya, atau muter ke beberapa konsultan, akhirnya nggak dapat jawaban, namanya aja konsultan, takon usul dibayar kuntan. Nah itu ente kan takon, tanya tuh usul, ini loh pak harusnya bayar kuntan. Islam ya ikhwan, anda jangan percayakan kebingungan rumah tangga ngurusin anak dengan psikolog, karena pada akhirnya mereka juga orang yang paling bingung. Katanya profesor, katanya Dr. Badriyatin di dalam kitabnya Psikolog Islam, Psikologi Islam, ada Alkitab yang Allah katakan, lihat, Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan. Antum kurang apa? Allah ngajari kitab kita dengan memanggil ke, nama paling Al-Hayyul Qayyum, paling tinggi, paling agung. Sebelumnya Ar-Rahman Ar-Rahim, sebelum Al-Hayyul Qayyum. Makanya dipakai menyebut Bismillahirrahmanirrahim. Ini nama paling agung tiga. Pertama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Itu sungguh sangat naif kalau ada seorang muslim kebingungan sementara konsep kedamaian, kebahagiaan ada di kanan kirinya, yaitu Al-Kitab wa Sunnah. Rasulullah mengatakan taraktukum 'alal mislil baydha, telah aku tinggalkan kalian di atas ajaran yang putih bersih. Lailuha kana hariha, malamnya seperti siangnya. La yazighu anha, tidak ada yang berpaling darinya. Illa halikun, pasti hancur. Makanya hancurnya rumah tangga, hancurnya masyarakat, bahkan hancurnya negara, karena berpaling dari Al-Kitab wa Sunnah. Ibu-ibu, tolong tetap tenang. Saya minta airnya, Pak. Kayaknya susah air ya di Bandung. Ya, insyaallah. Ini gelasnya kecil, Pak. Ini yang gede kan enak sekalian. Ini nawar biasanya. Oke, kita lanjut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengatakan satakunu fitanun ka qit'il lailil mudhlim yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya, akan terjadi fitnah seperti malam pekat, gelap gulita, pagi mukmin sore kafir, menjual agamanya dengan sedikit keuntungan dunia. Solusinya apa? Ketika Rasulullah mengatakan kepada sahabat satakunu fitanun, akan terjadi fitnah, apa yang kau perintahkan kepada kami wahai Rasulullah? Tarji'una ila amrikumul awal, kamu kembali kepada urusan kamu yang pertama, yaitu Al-Kitab wa Sunnah yang dipahami oleh generasi awal. Makanya Imam Malik mengatakan lan yusliha amru hadhihi al-ummah illa ma aslaha awwalaha, atau lan yuslih hadhihi al-ummah illa ma aslah awwalaha, tidaklah bisa membenahi umat ini kecuali yang telah bisa memperbaiki awalnya dulu. Dengan apa? Al-kitab wa sunnah ala fahmi salafil ummah. Antum lihat mas, ihdinas siratal mustaqim, yang diberikan konsep oleh Allah, ya Allah tunjukkanlah kami di dalam memahami dan mengamalkan siratal mustaqim. Menurut Abdullah ibnu Abbas adalah Al-Quran. Siratal mustaqim menurut Abdullah ibnu Mas'ud adalah Al-Islam. Siratal mustaqim menurut Ali bin Abi Thalib adalah Kitabullah. Siratal mustaqim menurut Abul Aliyah, salah seorang tabi'in, adalah cara beragamanya Abu Bakar Umar radhiyallahu anhuma. Coba kalau kita artikan, ya Allah tunjukkanlah kami di dalam memahami Islam Al-Quran seperti pemahaman An'amta. Siapa mereka An'amta alaihim? Dijelaskan oleh Allah di dalam surat An-Nisa ayat 69. Wa man yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin. Nabi terdepan adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabiyuna jami'a. Siddiqin, manusia paling jujur setelah Rasulullah adalah Abu Bakar As-Siddiq. Syuhada, manusia yang mati syahid dijamin surga adalah Abu Umar, Utsman, Ali, dan mereka yang wafat perang Badar, perang Uhud, dan perang bersama Rasulullah. Salihin, manusia terbaik setelah Rasulullah adalah pada umumnya sahabat terdepan Khulafaur Rasyidin. Makanya saat terjadi perselisihan banyak, apa kata Rasulullah? Alaikum misunnati wa sunnatil Khulafaur Rasyidin. Dan solusi iftirak dari 73 semuanya di neraka kecuali satu. Rasul katakan apa? Ma ana alaihi wa ashabi. Siapa yang satu itu? Mereka yang berada di atas ajaran saya dan ajaran sahabat saya, terdepan Khulafaur Rasyidin. Nah, itulah jamaah, itulah yang memberikan solusi akan pecahnya rumah tangga kita. Kabut hitam yang menimpa rumah tangga kaum muslimin sekarang kebanyakan. Memang betul mas, sekarang kita lihat musuh Islam telah menyerang dari dua arah. Arah internal dari kaum muslimin sendiri, yaitu munafikun. Maka yang dikatakan oleh Allah, وَإِذَا كِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى اللَّهِ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَسُدُّونَ عَنْكَ سُدُودًا. Allahu Akbar. Dari kaum Nasara, وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَلِّ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا. Kalau dia mampu. وَلَنْ تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودِ walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Bahkan mereka menyerang dari dua arah, dari menimbulkan keraguan dan syubhat dan menciptakan permusuhan di kalangan muslimin, terutama permusuhan rumah tangga. Yang akhirnya syaitanlah, iblislah yang berbahagia. Karena apa yang menyenangkan iblis pasti tidak disukai oleh Allah, dan apa yang dibenci oleh Allah pasti sangat disenangi oleh iblis. Dan iblis Allah katakan, Rasulullah menegaskan tentang kondisi iblis, inna iblisa yad'a 'arsahu 'alal ma. Sesungguhnya iblis meletakkan singgasananya di atas air. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Inna iblisa wada'a 'arsahu 'alal ma', sesungguhnya iblis meletakkan singgasananya di atas air. Fayabuthu sarayahu min huna fa'adhamuhum manzilatan a'adhamuhum fitnatan aw wa aqrabuhum minhum manzilatan a'adhamuhum fitnatan. Tentara yang paling dekat dengan iblis adalah tentara yang paling berat dan besar fitnahnya. Laporan kepada iblis, saya telah tinggalkan mereka kufur. Kata iblis, sebentar lagi tobat, enggak ada manfaatnya. Saya tinggalkan dia begini-begini, tetap dia, tetap, kata iblis, sebentar lagi dia sadar. Yang satunya lapor, saya tidak tinggalkan suami istri, melainkan telah bercerai. Langsung dirangkul dan dikatakan, ni'ma anta, sebaik-baik pasukan adalah kamu. Mana yang paling disenangi iblis? Cerai. Karena kalau sudah cerai, luka. Kalau sudah luka, susah untuk dibalut. Lukanya tembok, mungkin gampang dipoles. Lukanya hati, susah untuk diobati. Pecah. Apalagi Rasulullah SAW mengatakan, qad ya'isa syaitan, telah malas dan frustasi serta putus asa. Itu maknanya. Telah putus asa, iblis setan bikin kalian menyembah mereka. Walakinna tahrish bainahum, akan tetapi kalian diadu antar suami istri, antar tetangga, antar da'i, antar kiai, antar ulama. Akhirnya apa ada yang seria? Yang tepuk tangan, yang berbahagia, yang senang. Siapa? Iblis. Nah, sama adiknya iblis. Itu iblis, iblis. Tolong antum bekerja sama dengan istri. Istri bekerja sama dengan suami untuk mengalahkan satu musuh yang di balik tabir itu. Bukan ini maksudnya. Yaitu asyaiton. Dengan cara keempat, jangan terpancing isu, jangan terpancing gosip, jangan nurutin nafsu, jangan nurutin keinginan-keinginan sesaat. Mari kita bersama-sama keempat, keluarga sunnah, keluarga Islam, keluarga ahli sunnah harus menjadi contoh yang baik, tapi jangan yang jelek. Udah pada ngaji, ya, yang diomongin cerai aja. Ngatur rumah tangga nggak bisa, itu. Kadang-kadang kendalikan emosi susah, dikit-dikit jatuh cerai. Mana pengamalan kita terhadap ngaji-ngaji yang sudah bertahun-tahun sampai lumutan, ya, Bu, Ibu, dengar nggak Bu? Bu ya, ya Bu, ya buaya. Hadirin sekalian, kalau memang sekarang ini kita mencita-citakan, nah tadi itu rumah tangga, sementara musuhnya setan, setan punya kaki tangan dan setan juga punya cabang agen-agennya. Di antaranya yang sekarang ini paling rentan merusak rumah tangga muslim dengan atas nama hak asasi manusia. Nah, saya angkat di kitab saya, kalau jantan ceraikan aku, hak asasi manusia. Dari situ mereka memaknai wanita harus kita bebaskan dari keterbelengguan tradisi budaya yang mengikat, apalagi budaya Arab. Pakaiannya masya Allah, belum lagi gak boleh keluar, gak boleh ngelihat, denger radio, nonton TV, mutlak. Mereka ngomongnya mutlak, gak ada catatan. Padahal radio yang mana, TV yang mana gak pernah dijelasin. Yang penting katanya gak boleh ini, gak boleh itu. Pakaiannya panjang sekali, emang tiap hari sholat katanya. Bahkan kadang-kadang diantara mereka meledek ini. Sementara dari sekian sekelompok besar dari kaum mukminat yang telah dikatakan oleh Allah, ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alayhinna min jalabibihinna. Mana mereka yang namanya Aisyah, Nuraini dan yang lainnya, pakaiannya subhanallah, kadang belum jadi udah diambil dari jahitan. Ya, jangan, makanya saya kadang-kadang menganalisa simpel. Lagi mana tidak ada pemerkosaan, banyak laki-laki lemah iman, matanya jelalatan, sementara pakaiannya perempuan sekarang gaya modelnya siap diperkosa. Lagi mana? Enggak bablas, di angkot aja kena, apalagi di sawah. Itu. Jadi salahnya siapa? Ya dua-duanya salah. Tapi kucing akan tenang kalau enggak dikasih bandeng. Ya bandeng dibuka, ya kucing melek, meremnya kan kalau ada kita. Itu. Jaga. Padahal Rasul mengatakan sinfani min ahlin nar lam arahuma qablah, ada dua calon penghuni neraka yang belum pernah aku lihat sebelumnya. Yang pertama adalah qaumun wa ma'ahum siyatun ka'adnabil baqar yadribuna bihan nas, kaum yang kemana-mana bawa cambuk yang digunakan untuk mukul orang, yaitu centeng dan pengawal pemimpin-pemimpin yang zalim. Yang kedua, nisaun kasiat, perempuan pakin ariat tapi telanjang. Ru'usuhunna ka'asnamil bukht, kepalanya seperti punuknya unta dan dandanannya rambut yang miring sono, miring sini. Yang kadang-kadang sudah tinggi ditambah lagi konde. Giliran masya Allah kundangan copot ngelinding, nah, itu kan gitu. Salahnya siapa? Udah dosa malu, malu lagi, nah, kan gitu. akhirnya sesat menyesatkan, tidak menemukan baunya surga. Yang baunya surga itu dikatakan oleh Rasulullah baru ditemukan 500 tahun, berarti setengah hari dari akhirat. Karena satu hari sama dengan berapa? Satu tahun. Adapun Abdurrahman bin Auf yang masuk surga merangkak sebelum orang miskin 500 tahun itu, hadisnya palsu. Diuraikan panjang lebar oleh Imam Ibnul Jauzi, bukan Ibnu Qayyim ya. Ibnul Jauzi Al-Baghdadi, kalau Ibnu Qayyim Al-Qayyim Al-Jauzi. Kalau antum baca Ibnu Qayyim tanpa al, Al-Jauziyah Ad-Dimashqi. Nah, Dimashqi sama Al-Baghdadi. Damaskus sama Baghdad. Baik. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah. Fenomena ini memang sangat memilukan hati. Wanita-wanita sekarang sudah tidak mau terikat oleh norma agama, apalagi sekarang diatur dengan adab-adab Islami. Bahkan mereka mengekor. Inilah yang dikatakan oleh Rasulullah, la ya'tiyanna ala ummati ma'ata ala bani Israil hadwan na'li bin na'li, law kana minhum man ata ummahum ala niyatan lakana min ummati man yaf'alu dhalika. Akan datang pada umatku ini, akan terjadi pada umatku ini seperti yang terjadi pada Bani Israel. Saking persisnya Rasul membahasakan seperti sandal ketemu pasangannya. Subhanallah. Sandal ketemu pasangan, Pak. Coba tempelin begini. Plak. Kalau seandainya di antara mereka berzina terang-terangan di pinggir jalan, umatku juga akan menirunya. Artinya ini sama dengan la tattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin dhira'an bi dhira'in law dakhalu jughra dabbin la dakhaltum. Kalau mereka masuk ke liang hewan seperti biawak, kalian juga masuk juga. Pak, bukan berarti ada orang Yahudi masuk liang biawak. Maksudnya kalau mereka melakukan perbuatan semustahil apapun menurut kacamata agama kita, norma kita tetap diikuti oleh sebagian kaum muslimin. Antum lihat sekarang apa yang tidak diikuti. Sekarang di Amerika ada idol, di sini juga ada dodol. Idol juga kan? Ada American Idol, Asia Idol, Smackdown. Olahraga liga-ligaan, di sini juga ada liga Jarum Super, jarang di rumah suka pergi ya, dengan gitu. Ada lagi, subhanallah. Tapi kalau yang benar enggak ada. Pernah orang Indonesia bisa membuat peluru kendali, robot canggih, mobil mewah, enggak bisa. Yang jelek-jelek paling gampang. Antum lihat media elektronik dari mulai A sampai Z-nya semua ketawa. Orang Indonesia itu ahli ketawa. Kalau enggak gitu, siluman. Nyiblorong, nyiroro kidul, mak lampir, mak, itu terserah mak-mak itu. Itu. Subhanallah, TV dibikin mahal-mahal, dibikin siaran nangkep hantu, tuyul, babi ngepet. Coba lihat, murahan rendahan. Pengaruhnya ke rumah tangga. Pasti kan ibu-ibu sebelah ini kan paling seneng sinetron. Judul ngaji putus, gak peduli. Judul sinetron putus, wah lambat. Satu ini enak banget tuh, gak ngomong. Nah itu lah. Wah ngemannya kayak apa itu. Padahal sinetron itu ngajari cuma 5 kebanyakan. Satu, sinetron ngajari perempuan pinter ngeyeli suami. Wah orang kalau patuh kan dilatih terus tuh. Tengkar. Yang kedua pinter belanja, yang ketiga pinter nyolong suami orang. Nah itu ya, ngerebut suami orang, yang lagi istri orang. Yang kelima dandan seronoh, yang tidak punya adab sama sekali, etika. Jangankan Islam, ketimuran aja enggak. Tapi aneh, itu pun ditonton. Yang lebih lucu lagi, sudah jelas komoditi dosa, maksiat, gosip. Dan naudzubillah, kadang-kadang gosip artis itu yang ditayangkan adalah hal-hal yang sangat tidak bisa dikeluarkan dari rumah, itu menjadi tayangan utama. Naudzubillah. Ini kabut yang pertama. Kabut yang kedua, emansipasi. Emansipasi. Bismillah. Silakan diminum, Pak. Bismillah. Antum sudah habis 2 gelas. Emansipasi. Kalau yang dimaksud emansipasi adalah penyamaan kesetaraan derajat dalam mengejar surga pahala, jempol. Karena memang Allah katakan di dalam hadisnya, di dalam firman Allah ya, man salihan wa huwa mu'minun, gimana Pak sebelumnya falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Nah, man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun min dzakar wa unsa, laki perempuan. Adapun firman Allah walaisat dzakaru kal unsa, itu dalam hal-hal yang memang manusiawi, kodrat fitrah. Sekarang Pak lihat, kita sangat kasihan sebetulnya. Wanita nganggur kasihan, tapi lebih kasihan harus kerja di tempat-tempat yang tidak sesuai dengan kodratnya. Yang anehnya, lapangan-lapangan kerja, lowongan-lowongan kerja yang harusnya dimasuki laki-laki, dimasuki perempuan, akhirnya yang sibuk perempuan, yang nganggur laki-laki. Makanya antum lihat dari mulai kawasan industri Cikarang, Cibitung, itu kalau sore yang jemput perempuan lakinya. Di rumah liwet, nyuci popok. Yang di sini bertandang di beberapa tempat mesin-mesin yang berat, dan kemudian bersaing dengan berbagai macam pernak-perniknya, usaha, pabrik, industri, yang akhirnya kehilangan fitrahnya, kehilangan keaslian naluri, yang akhirnya berani sama suami, nantang cerai gampang. Atau mungkin dia merasa punya duit, akhirnya angkuh sombong. Karena memang watak manusia, kata Allah, kalla innal insana la yadgha arra'ahu istaghna. Sungguh manusia itu cenderung melampaui batas ketika melihat dirinya merasa kaya. Di dalam firman Allah yang lainnya, walau basatallahu rizqa li'ibadihi labaghaw. Akan sikap melampaui batas di muka bumi, fil ard. Oleh karena itu sekarang seperti itu. Mas, saya enggak hidup sama kamu juga bisa. Berani. Mas, gini aja deh, Mas. Kalau mau cerai-cerai aja. Itu. Nantang. Kenapa? Dia bisa merasa beli bedak sendiri bisa, gonta-ganti pakaian bisa. Apalagi selama ini dia juga nyaplai kebutuhan, terjadi problem. Bahkan kita lebih mengerikan lagi, ada perempuan yang jadi petinju, ada perempuan yang jadi akad besi, ada perempuan lagi yang lebih ini lagi, Mas. Apa namanya? Sepak bola. Ya, masya Allah. Makanya antum kalau melihat olahragawan perempuan sudah enggak ada bentuknya kecuali laki-laki asli. Ya. Dengan demikian hancur. Ini negara Arab sedang bangga karena jilbab diloloskan oleh FIFA masuk ke arena olahraga yang dulunya dilarang. Bangganya apa? Ya, orang jilbaban tapi senam, namanya pakaian senam apa? Ya meledek. Ya. Lompat itu kayak kedek di jilbab. Ya. Enggak benar. Ada lagi masya Allah yang lebih mengenaskan, Pak. mereka melakukan hal-hal yang sangat tidak normatif. Ya, tidak normatif. Menjadi pelayan-pelayan di tempat-tempat yang tidak senonoh, menjual diri kehormatannya dengan keuntungan dunia sedikit sekali. Wallah, ya ikhwan, kalau seandainya mereka itu gentle dan perempuan itu ngerti, kalau dia ditelanjangi kemudian untuk dipamerkan atau dipampangkan di tempat-tempat workshop atau showroom, itu harusnya badannya ada gajinya sendiri, fee-nya sendiri, kecantikannya, wajahnya, dan tenaganya, waktunya. Itu cuma dikasih kadang-kadang berapa? 1,5 juta, 2 juta. Kalau seandainya mereka tahu seperti yang dikatakan oleh kaumnya Nabi Yasin, ya, qila dukhulil jannah, qala ya laita qaumi ya'lamun bima ghafarani rabbi waj'alani minal mukramin. Dikatakan kepada mereka, masuklah surga. Aduhai, kalau seandainya kaumku tahu kenapa Allah mengampuni saya, kenapa Allah menjadikan saya terhormat, karena mengikuti ajaran Al-Kitab wa Sunnah, bukan mengikuti ajaran Al-Iblis wa Syaitana. Tapi kenyataannya itulah mas, rayuan dunia, rayuan emansipasi dan mengatasnamakan kebebasan. Kebebasan wanita, emansipasi wanita, akhirnya menjungkir balikkan fakta, membuat wanita sengsara dan menderita di akhirat nanti. Di dunia senang sesaat, tapi ketahuilah dia menderita. Ya, kalau dia dimasukkan oleh Allah, makanya Allah telah ingatkan, alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduun mubin wa an'buduni hadha siratun mustaqim wa laqad adalla minkum jibillan katsiran afalam takunu ta'qilun. Setan itu sudah menyesatkan sekian banyak orang, kok ente ikutin juga? Cukuplah pendahulu-pendahulu pengikut setan itu yang sudah tergelincir dan mati dalam keadaan sul khotimah, menjadi pelajaran buat kita. Afalam takunu ta'qilu, mana otak kamu? Masya Allah. Hadihi jahannamul lati kuntum tu'adun. Inilah neraka jahannam yang dulu kamu kasih janji. Islauhal yawma bima kuntum takfurun. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Udah. Antum terutama akhwat yang sedang tergiur dengan dandanan ala kufar, baik badannya maupun rambutnya serta pakaiannya, ingatlah, sesungguhnya jahannam itu bedik. Wa ashabus shimal ma ashabus shimal fi samumin wa hamim وَذِلٍّ مِّن يَحْمُومٍ لَّا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُتْرَفِينَ. Dalam ruangan yang pengap beracun panas, tidak ada naungan yang mendinginkan atau hangat. Semua kenapa? Li'annahum kanu qabla dharika mutrafin, mengikuti kesenangan dunia melampaui batas syahwat, meninggalkan perintah Allah. Itu. Mau itu atau mau yang ini? Wa ashabul yamin ma ashabul yamin fi sidrin makhdud wa talhim mandud wa dhillim mamdud wa ma'im maskub wa fakihatin كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إن شاء فاجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين سلة من الأولين وسلة من الآخرين سلة من الأولين صحابة تابعين والسابقون الأولين وسلة من الآخرين إن شاء الله yang ada di jiba ganti masuk semua. Mudah-mudahan enggak bagai mampir. Itu yang paling penting. Nemu nomor berapa tingkatannya, terutama yang menghafal Al-Quran, Pak. Rasulullah katakan, yuqalu li sahibil Quran yaumal qiyamah iqra wartaqi inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha. Dikatakan kepada penghafal mahir Quran, naiklah karena tingkatan akhirmu nanti di saat terakhir kamu membaca Quran. Kalau abal inna tok ya, inna a'dayna kal kausar tok. Wasalli li rabbika wanhar ya, tiga. Yang Baqarah masya Allah. Itu makanya dia hafal. Antum udah hafal 30 juz. Juz 30 gak hafal juga. Terlaluan. Kalau enggak kena 30 juz, juz 30. Mendingan jangan cuma inna kul huwatini, mau tahajud 11 rakaat kehabisan bahan antum. Ya habis suratnya. Hafalin. Ya, daripada antum ngapalin aneh-aneh, Quran nomor 1. Antum salah. Hafal syair macam-macam tapi enggak hafal Quran. Lebih salah lagi hafal lagu-lagu aneh-aneh, Quran enggak hafal. Tuh. Baik, sekarang kita pindah alasan gender. Kesetaraan gender sekarang membuat mereka kalang kabut sendiri. Mereka dihadapkan pada pemerkosaan. Mereka dihadapkan pada wanita-wanita yang menimbulkan fitnah, perselingkuhan di kantor, di pabrik. Kesetaraan gender, mereka dibikin repot di parlemen, di tempat-tempat kantor. Dia harus duduk sejajar, tapi tidak bisa memberikan suatu masukan-masukan. Kesetaraan gender, mereka hanya memperalat mengeksploitasi wanita, kehormatan dan kesuciannya untuk menjadi alat, alat pengenjot uplah majalah, media dan tabloid, alat untuk memajukan perusahaan, alat untuk menambah nominal-nominal suara. Tapi sejatinya dia tidak benar-benar menghormati wanita. Karena keterhormatan di hadapan Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya manusia yang paling terhormat di hadapan Allah adalah mereka yang paling bertakwa di hadapan Allah. Wa taqwa hahuna, takwa itu di sini. Takwa, kata Abdullah ibn Mas'ud, an yuta'allah, hendaknya Allah itu ditaati. Wa la yu'sa, tidak dimaksiati. Yudkar wala yunsa, diingat, tidak dilupakan. Dan yushkar wala yukfar, disyukuri, tidak dikufuri. Itulah hakikat daripada takwa. Berarti di sini seorang wanita yang bertakwa, seorang laki-laki yang bertakwa, maknanya selalu mentaati Allah, tidak memaksiati, bersyukur, tidak berkufur, tidak kufur, dan yang tidak kalah pentingnya berzikir, tidak melupakan Allah. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, selanjutnya mode pakaian dan gaya dandanan yang tadi sudah saya singgung, ini juga merupakan satu produk globalisasi. Globalisasi yang maknanya era global, segala sesuatu yang sekarang ini jauh menjadi dekat. Maka inilah yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, la tak inna min asratis sa'ati ayyata qaraba zaman. Termasuk tanda kiamat adalah zaman berdekatan. Fasanatu takunu kasyahri, satu tahun seperti satu bulan. Wasyahru yakunu kal jumu'ati, satu bulan seperti satu jumu'at, satu minggu. Wal jumu'atu takunu kal yaumi, satu jumu'at, satu minggu seperti satu hari. Wal jumu'atu kasa'fatin nakhlati idahtaraqat, satu hari seperti pelepah, pelepah kurma kering dibakar. Rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr mau duhur ini. Ya, habis. Pulang habis duhur, tahu-tahu maghrib. Bangun lagi, tahu-tahu puasa. Tahu-tahu pergi haji, subhanallah. Dan sekarang tidak ada jarak antar negara. Sebagaimana juga ideologi sudah hampir tidak ada jarak. Budaya hampir tidak ada jarak. Dari sinilah terjadi campur aduk ajaran ideologi dan peradaban. Akhirnya yang tidak tahan banting, tidak punya kekuatan filter akidah, yakin terhempas. Makanya kata Rasulullah, satakunu fitanun al-qa'idu fiha khairun minal mashi wal mashi fiha khairun minal jari. Akan terjadi fitnah, orang yang duduk lebih baik dari yang berdiri, berdiri lebih baik daripada yang jalan, yang jalan lebih baik daripada yang lari. Satakunu fitanun al-qa'idu fiha khairun minal qa'im wal qa'imu fiha khairun minal mashi wal mashi fiha khairun minal jari. As-sa'i, yang duduk lebih baik dari yang berdiri, berdiri lebih baik dan jalan, yang jalan lebih baik daripada yang usaha. Solusinya ini fitnah. Maka anak antum, terutama perempuan, usahakan sejak kecil ditanamkan. Karena kalau antum teledor-teledor gede baru disuruh jilbab, sudah terkena lingkungan area anti jilbab, teman-teman anti jilbab, udah antum suruh jilbaban mah gerah, sumpet, enggak enak, enggak, aduh alasannya banyak. Akhirnya anda setiap hari ngelus dada. Ya Allah, saya dulu itu awam ngaji sampai saya bisa paham jilbab. Yang dulu saya bercita-cita anak saya harus seperti saya, ternyata subhanallah. Kenapa? Kok tiba-tiba seperti ini? Tolong dicamkan hadirin sekalian, tidak ada perkara tiba-tiba dalam masalah pendidikan. Ada suatu proses yang anda menanamkan hal itu tapi tidak sadar. Anda telah melakukan itu, mungkin selama ini tidak menyadari karena kejahilan atau kesibukan, atau mungkin anda anggap sepele, tapi itu berat. Ya, karena ketidaktahuan menyebabkan orang itu meremehkan. Makanya kata Ali bin Abi Thalib, "An-nasu ada'u ma jahilu wal juhala'u ada'ul ulama." Manusia itu cenderung menjadi musuh apa yang tidak diketahui, dan orang bodoh itu musuhnya ulama. Itu pas. Makanya kalau antum bertanya, siapa musuh paling ulama? Paling musuh bebuyutan, paling bebuyutan ulama, ya orang bodoh. Walaupun tidur itu musuh ulama. Ya, walaupun tidur musuhnya ulama. Jadi musuhnya ulama itu bukan orang hasud ini, bukan. Mereka itu malah menyemangati dengan orang yang ngomongin ini, bantah, jelek-jelekin, malah semangat. Bahkan kata Ibnu Hazm di dalam kitabnya Al-Akhlaq Wasir, kata beliau, dalam hidup ini yang tidak diomongin orang hanyalah orang gila. Yang tidak dikritik, orang gila. Makanya kalau antum hidup ini gak diomongin orang, gendengok. Nah, itu aman. Paling banter, mas orang gila, ya udah selesai. Gak akan diomongin, wah itu punya mobil ya, barangkali korupsi kali kemarin. Tuh kan kemarin tutup tahun, biasanya tutup buku. Ah, rumahnya itu kan warisan babehnya. Ah, sok banget enggak? Gila, selesai. Ah, syariat juga bebas beban syariat. Makanya siapa yang ingin bebas dari beban syariat, nah itu jalan paling utama, bagus. Enggak pengin sholat, enggak pengin puasa, enggak kena beban syariat, apa aja boleh, ada jalannya. Fadhol. Fadhol. Ya, kalau waras sehat pengen kayak orang gendeng kan lucu. Lanjut, mendingan dikritik dan diomongin orang daripada dipuji orang. Karena kalau dikritik ada pada diri kita koreksi, kalau tidak simpenan buat akhirat. Kalau dipuji ada pada diri kita, membuat kita ujub, rusaklah amal kita. Atau pujian tersebut tidak ada pada diri kita, akhirnya kita sombong, angkuh, dan juga bangga dengan sesuatu yang palsu. Gak ada pada diri kita. Sombong dengan sesuatu yang palsu untuk apa? Bangga dengan sesuatu yang tidak ada. Wah mas, itu mas, orang itu hebat, hafal 30 juz. Ternyata juz 30 tok. Loh toh, bangga kemana-mana. Wah, saya ini kayaknya udah dikenal sebandung, hafal 30 juz, padahal cuma juz 30. Coba kalau nanti ketahuan apa enggak, nyungsep mantu. Untuk apa? Mendingan dia omongin orang. Iya, koreksi. Enggak, simpenan. Makanya Al-Hasanul Basri itu kalau diomongin orang kasih hadiah semangkok sop. Ayo. Saya hanya bisa membalas kebaikan di dunia, tidak bisa di akhirat. Itu. Sudah habis waktunya ya. Ya kan? Udah jam 11:30 ya. Biasanya kalau ibu-ibu ngomong aja itu pertanda mau selesai. Makanya kita tutup sekian saja. Subhanakallahumma fahbiyah ya. Gimana pak? Udah cukup kan antum? Ya betul. Pulang silakan. Oke. Sekarang kita lanjut soal masalah wanita karir. Di antara keruh korban kemajuan zaman globalisasi, yang segala sesuatu global, budaya barat timur beradu. Semua yang ada dimanapun akan saling bertukar, di antaranya adalah wanita karir. Ibu-ibu sekalian, tolong dicamkan, asli wanita adalah indahnya di rumah. Ketahuilah kenapa Allah menggugurkan Jumat, jamaah, solat, dan juga jihad, agar kalian maksimal di rumah, agar kalian menunaikan tugas-tugas inti sehingga surga anda banyak di sana. Makanya Asma binti Sakan ketika datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, laki-laki engkau berikan kelebihan jihad, Jumat, jamaah, sementara kami cuma ngurusin anak dan suami. Kata Rasulullah, wa husnu taba'ulika li zawjika yu'adilu dhalika kulla. Kamu perbaiki pelayanan kamu kepada suami kamu, keluarga kamu itu bisa menyamai semua. Subhanallah. Coba bayangkan hadirin sekalian, memang kalau kita lihat suntuk, wah, perempuan harus kerjaannya dapur, kasur, sumur. Sumur, dapur, kasur. Sampai tua. Sampai tua. kadang-kadang ngurusin anak bolak-balik ke sekolahan ke rumah. Tapi kata Rasulullah salasun la yaghillu bihinna qalbu mri'il mu'min, ada tiga perkara yang tidak membuat hati seorang mukmin gampang dongkol. Ikhlasul amal lillah, mengikhlaskan amal karena Allah. Kalau kita nyuci ikhlas, masak ikhlas, nyapu nata rumah ikhlas, insyaallah endeng. Karena segala sesuatu itu tergantung keikhlasan. Contoh aja orang ikhlas mudik, macet 30 jam lancar, tetap nyampe kampung kan? Artinya tetap lempeng dijalani, dilakoni walaupun berat. Macet, kadang-kadang pakai motor, harus tidur di tengah di pinggir jalan di mana aja. Begitu juga perjuangan seorang laki-laki mencari nafkah, meras keringat, banting tulang karena ikhlas, apalagi dibarengi kecintaan, cinta karena Allah subhanallah, semua itu akan menjadi endeng. Nah, ada konsep ibu-ibu, caranya dalam mengejai rumah tangga itu jangan banyak dipikirin, banyak dikerjain. Ibu-ibu sebagian ada yang kadang-kadang dipikirin aja, dan lihat cucian numpuk, aduh cucian numpuk, aduh anak belum mandi, aduh kamar berantakan, aduh belum mandi. Ya Allah, mandi aja aduh. Nah, siapa yang mandiin? Nih, dikerjain satu-satu. Ayo, cuciannya dulu. Apa piringnya, dapurnya, apa dapurmu. Nah, kan gitu. Didahulukan satu-satu. Insya Allah, kalau kita caranya seperti itu, dikerjain, jangan banyak dipikirin, enggak bakal selesai. Bismillah. Dan saya mengerjakan ini lillah, untuk cari pahala, bukan untuk cari pujian suami biar belanjanya nambah. Tidak. Saya bukan caper cari perhatian suami supaya enggak nikah lagi. Tidak. Saya hanya lillah mencari pahala, dipuji enggak dipuji. Kalau Anda ikhlas ngerjai semua itu jadi pahala, kenapa harus kecewa? Kalau sudah jadi pahala, kenapa harus saya sesali? Apalagi ngomel-ngomel, ngumpat-ngumpat. Dasar lagi udah dibantu ini. Nah, enggak perlu. Dan pelayanan apapun yang diminta oleh suami akan lancar. Jangan seperti yang dikatakan Rasul, la yamdurullahu ila imra'atin la tashkuru li zawjiha wa hiya la tasraghni anha, rawahu al-Baihaqi fi sunanihi al-kubra. Allah tidak akan melihat kepada seorang istri yang tidak pernah bisa bersyukur sama suaminya padahal tidak bisa lepas dari dia. Itu maksudnya, butuh terus itu loh. Kadang-kadang lantang cerai-cerai, ditinggal bener nangis. Itu loh, nangis. Gak ada satu wanita pun yang tidak butuh suami. Makanya kata pepatah, suami sebatang kara, kayak kayu, mendingan daripada gak ada. Karena memang penting untuk berkeluh kesah, apalagi wanita itu semakin lama semakin doin, semakin lemah. Itu. Nah, kalau sekarang ini wanita harus berkarir, maka boleh-boleh saja bekerja dengan syarat, satu, pekerjaan tersebut sangat dibutuhkan. Ini nomor satu. Umpamanya dia ditinggal suaminya, meninggal dunia, atau hidup sendirian, anak banyak, gak ada yang memberikan nafkah. Yang kedua, kerjaan tersebut sesuai dengan kudratnya. Yang ketiga, pekerjaan tersebut tidak menimbulkan fitnah, ikhtilat, tabarruj, campur baur antara lelaki dan perempuan. Dan yang terakhir, perempuan telah lolos dan lulus menyelesaikan urusan rumah tangganya. Nah, baru boleh. silahkan. Kalau belum, ya rumah. Karena gini Pak, saya ceritakan ibu-ibu, apalagi kalau bekerja sementara, apa namanya, sudah punya anak. Masa iya toh Bu, kita sekolah susah-susah sampai S1, S2, sementara anak kita diasuh oleh SD2. SD2 mana? SD2 Bandung, SD2 Bekasi, kan kasih ya. Apalagi fenomena namanya pembantu, gak ada yang S1 kan, ya ngapain jadi pembantu? Pasti ya standarnya standar kerja, kerja nyuapin atas dasar kerja. Kalau emaknya nyuapi atas dasar kasih sayang, mandiin atas dasar kasih sayang, nganterin sekolah atas dasar kasih sayang, perhatian. Kalau pembantu nyuapin atas dasar ke apa? Uang. Kadang-kadang nggak masuk, mangap loh yang lebar. Itu mulut dibikin kecil kayak begini, nyusahin gue loh. Itu masalah, akhirnya dicangap itu kan gitu. Wah, yang penting masuk, jengkel jengkel jengkel, rewel terus, kasih obat tidur, tidur terus. Aduh, seneng kan dia main HP, main ini main itu, pacaran kan gitu. Itu apalagi antum mempercayakan pendidikan, nggak mungkin pendidikan kepada pembantu. Mau didik apa? Mau dia aja perlu dididik. Akidahnya kropos, manhaj gak punya, akhlak ala kadarnya. Ya sudah, mau mengharap antum, anak antum lahir dari pembantu kayak Ibnu Taimiyah? Dari mana? Ibnu Taimiyah ibunya aja gak bisa gitu. Makanya al-ummu madrasatun, ibu itu madrasah, sekolah. Makanya yang pinter, karena hampir sekian jam itu yang terbanyak anak bersama orang tua perempuan. Pembinaannya, ngajinya, tahfidznya, terutama sholatnya, akidahnya, itu ditanamkan sejak dini. Rasulullah mengatakan muru auladakum lis-salati wa hum abna'u sab'i sinin. Perintahlah anakmu untuk salat umur 7 tahun, wadribu 'alaiha wa hum abna'u ashru sinin. Pukullah anak itu umur 10. Loh itu dah. Bersyukur atas kebaikan, bersabar atas kealpaan. Oke. Okay. Intinya begini, dalam berumah tangga ini jangan saling cari celah lah gitu loh. Yang baik bersyukur, yang jelek kita maafkan. La yafriku mu'minun mu'minatan in sakhita minha khuluqan radiya minha khuluqan akha. Janganlah seorang mukmin memecat alias mencerai mukminah kalau dia enggak senang dalam satu akhlak, dia cari-cari akan dapat yang lain. Begitu juga Rasul katakan khairukum khairukum li ahlikum wa ana khairukum li ahli. Lah mak-mak ini juga gitu sama suami, jangan beranian. Subhanallah, kata Rasulullah SAW di dalam hadisnya yang sahih. Ya, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Lau nathara urhatun, thumma lahasadha, au intathara min kharahu daman wa sadidan." Thumma ibtala'atha ma addat haqqahu. Kalau seandainya boro'an mingkor ininya netes darah sama nana, dijilati tidak bisa menunaikan haknya. Belum menunaikan haknya. Dalam hadis yang lainnya, innal mar'ata la tu'addi haqqa rabbiha hatta tu'addi haqqa zawjiha. Perempuan tidak dinyatakan bisa menunaikan hak Allah Rabbnya sebelum tuntas menunaikan hak suaminya. Tuh, sama-sama bakit. Rumah tangga siapa lagi yang merawat kalau tidak antum semua suami istri? itu. Ya Bu ya. Ibu, dengar enggak Bu? Loh, enggak jawab lagi. Ini udah didatangi jauh-jauh enggak jawab. Enggak senang kali sama gue. Itu. Ya Bu ya. Alhamdulillah. Ini muridnya Maulana. Udah. Nyambung langsung alhamdulillah. Ah, udah. Itu. Hadirin sekalian, kita lanjut. Sekarang kita akan bahas terakhir. Jam berapa? Tersandung batu selingkuh. Halaman 165. Tersandung batu selingkuh. Selingkuh, wa ma adroka ma selingkuh. Mal selingkuh, wa ma adroka mal selingkuh. Wal selingkuh ialah selingan indah rumah tangga rapuh. Karir jatuh. Dan insya Allah dijamin juga semuanya amburadul. Hadirin sekalian, namanya aja rumah tangga, berarti rumah itu ada tangganya. Iya enggak? Setuju enggak sama saya? Loh, kok enggak ada yang ngomong, Pak? Setuju enggak, Pak? Iya, itu rumah tangga. Itu terdiri dari dua kalimat. Antum pernah sekolah bahasa Indonesia enggak, Mas? Ya, rumah tangga berarti rumah itu terdiri dari tangga-tangga. Tangga-tangga, jenjang-jenjang. Makanya awal nikah enggak punya apa-apa sampai punya apa-apa. Loh, abang enggak senang. Lain Bu, ibu kalau jadi khotijah Masya Allah nikah kaya sampai melarat. Ibu nikah melarat sampai kaya. Loh, senang. Alhamdulillah nungguin suami. Khotijah itu nungguin Rasulullah dari mulai kaya sampai enggak punya apa-apa. Eh, kita dari mulai enggak apa-apa sampai punya apa-apa walaupun ngutang. Itu. Nah, hadirin sekalian, kadang mereka tidak mencoba untuk memahami bahwa semua adalah karunia dan titipan Allah. Dan nikmat Allah itu subhanallah, lihat. Afara'aitum ma tumnun a'antum takhluqunahu am nahnul khaliqun. Satu nikmat kehidupan pertama yang menyebabkan munculnya kita, yaitu mani. Apakah kamu yang menciptakan atau kami? Afara'aitum ma tahrusun a'antum tazra'unahu am nahnu zari'un. Apakah kalian tidak memperhatikan tanaman yang tumbuh terus-menerus membesar? Apakah kalian menumbuhkan atau kami? Afara'aitumul ma'a alladhi tashrabun. Apakah kalian tidak memperhatikan air yang kalian minum? A'antum anzaldumuhu minal muzni am nahnul munzilun. Apakah kalian yang menurunkan dari langit atau kami? Lau nasha'u laja'alnahu jajan walau la tashkurun. Kalau seandainya saya jadikan keruh terus, inti minum apa? Afara'aitumun nara allati turun. Apa kamu enggak memperhatikan api yang digunakan untuk masak macam-macam? A'antum ansha'tum syajarataha am nahnul munshi'un? Apa kami yang menumbuhkan pohonnya atau kalian? Nikmat. Wa in ta'udhu ni'matallahi la tukhsuha, termasuk nikmat rumah tangga ini. Makanya kata Rasulullah SAW, saya tidak melihat orang yang bercinta lebih daripada menikah. Ayo kita telantarkan dengan cara apa? Selingkuh. Hadirin sekalian, sekarang kita akan bahas zina dulu. Hewan pun tak mau berzina. Duh, kan gitu. Lihat cerita ketek. Nah, ini ada ketek cerita dikit. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari kisah ketek. Ketek itu tau gak, Mas? Monyet. Ya, monyet ya. Itu bahasa kerajaan saya, ketek. Nah, kalau di sini apa, Mas? Bahasa kerajaan Sunda apa? itu. Pernah ada monyet yang berzina. Kemudian setelah itu semua gerombolan monyet merajam dia sampai mati. Subhanallah. Kenapa manusia yang dikatakan oleh Rasulullah, kalau sudah terjadi pada umat ini tunggulah kehancuran. Ya. Idza dhaharul fahishatu fi kibarikum. Kalau sudah nampak kekejian didominasi oleh orang gedean di antara kalian. Wal mulku fi sigharikum, kekuasaan dipegang orang kecilan di antara kalian. Wal ilmu fi radalatikum, ilmu dipegang orang-orang kecilan di antara kalian. Yang gede tukang zina, kekuasaan dipegang orang kecil-kecilan, ilmu dipegang orang ruwaibidah yang tidak kapabel sama sekali. Bahkan ada ahli agama, paling tidak ahli agama. Semua ahli, nyanyi ahli, joget ahli, semua ahli kecuali satu, agama tok. Fas'alu badal ahla dzikri in kuntum la ta'lamu. Hancur. Ikhwan, zina. Zina itu dosa besar. Dikatakan di dalam firman Allah, ya, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jangan deket-deketi zina, karena zina itu sekecil-kecilnya perbuatan dan sejelek-jelek jalan hidup yang ditempuh oleh manusia. Imam Syafi'i menegaskan dalam syairnya, wa man yazni yuzna bihi walau bijidarihi fa'alam ya dhal fata in kunta tafhami, wa man yazni fi baitin bi alfi dirhami yuzna fi baitihi bi ghairi dirhami. Barang siapa yang berzina di suatu rumah, rumahnya akan ditempati zina, walau di pinggir temboknya. Fahamilah wahai orang yang cerdas, kalau mau menggunakan akal sehatnya. Barang siapa yang berzina di suatu rumah dengan bayar 2000 dirham, suatu ketika rumahnya akan digunakan zina gratis, enggak bayar. Tidaklah seorang hamba berzina melainkan Allah akan menarik cahaya iman dari hatinya, kata Abdullah ibn Abbas. Tidaklah ada seorang berzina melainkan Allah tarik iman dari hatinya. Sehingga halawatul iman itu tidak ada. Karena dia mendahulukan cinta syahwat daripada Allah. Padahal halawatul iman didapat salatun man kunna fi wajada bihinna halawatul iman. Ada tiga perkara yang siapa ada di dalam dirinya maka mendapatkan manisnya iman. Ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Hendaknya Allah dan Rasulnya lebih dicintai daripada selainnya. Nah ini malah cinta syahwat. Bahkan inilah gambaran afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Tahu enggak kamu ingin tahu enggak siapa yang menjadikan orang hawa nafsunya sebagai Tuhan? Itu. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Hawa nafsu zuyyina lin-nasi hubbu syahawati, didulukan oleh Allah apa? Minan nisa, karena ma taraktu ba'di, kata Rasul. Ma taraktu ba'di fitnatan adarru 'ala ar-rijali minan nisa. Saya tidak tinggalkan fitnah yang lebih berat buat laki-laki ketimbang perempuan. Bahkan Rasulullah mengatakan fattaqun nisa fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fin nisa. Takutlah, bertakwalah kamu kepada Allah tentang masalah fitnah perempuan, karena fitnah pertama kali yang menimpa bani Israil adalah di perempuan. Ya, bertakwalah kepada Allah dalam perempuan. Makanya Rasul mengatakan juga dalam hadis Muslim, innal mar'ata tuqbilu bi surati syaitan, menghadap dari depan syaitan, wa tudbiru bi surati syaitan, dari belakang juga bentuknya syaitan. Wa man absara dzalika falyati ahlahu fa innahu yaruddu dzalika. Siapa yang kesyaitanan dengan perempuan, datangi keluarganya. Udah sama kok. Dia kaki dua, dia kaki dua. Enggak ada kaki tiga kan? Sama, tangan dua sama. Itu makanya disinilah dianjurkan segera menikah. Membujang terus itu gak bagus. Apalagi tahun 2012 kiamat, mas. Antum jangan macam-macam. Antum gak ingat, ini bentar lagi. Menurut versi orang barat, kafir. Tapi aneh, udah tahu kiamat malah main film. Ini kurang ajar ini orang. Itu kan gitu kan. Ini ngeledek ini orang. Ini kelompok ateisme, enggak percaya Tuhan, enggak percaya kiamat. Kalau dia orang percaya kiamat, harusnya bukan malah bikin film tobat. Itu ya, di sinilah ya ma'syarus sabab man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Jangan ditunda-tunda, apalagi perempuan. Ya. Kalau sudah umur 30, 35, itu sudah susah melangkahnya. Dan antum kalau sudah 40 juga susah merencanakannya. Ya kalau 40 nikah, baru anak 45, masuk SD 50, masuk SMP bawa tekan namanya, tongkat. Wisuda dituntun harus lucu tuh. Anak wisuda dituntun bapaknya. Nah, itu. Sehat, muda, itu. Di sini ada dampak-dampak perzinaan. Satu, menudai kehormatan dan kesucian, merenggut kewibawaan dan keutamaan, serta menjaga aib, menjadi aib dan cela yang mengotori harga diri pelakunya, dan bahkan anaknya, karena seumur hidup kalau jadi anak dikasih titel anak zina. Subhanallah. Makanya zina itu zalim. Zalim sama perempuan calon suaminya, laki calon istrinya kalau belum nikah. Kalau sudah menikah, na'udzubillah, na'udzubillah, manusia paling terkutuk. Ya, manusia paling terkutuk, mengkhianati suaminya. Padahal kata Rasul, kata Allah, fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Termasuk yang harus dijaga adalah kehormatan dan kesuciannya. Ya. Dan perempuan seperti ini yang artinya tidak atau gampang menerima tangan orang lain, itu seperti burung dara yang suka selingkuh itu. Itu. Na'udzubillah. Membangkitkan amarah masa. Bahkan Pak, orang-orang kampung itu kalau nanggap orang yang selingkuh zina, itu juga ikut enggak setuju walaupun di antara mereka berzina. Oh, berarti semuanya mengatakan jelek. Ya enggak setuju. Dan rata-rata semua orang itu enggak setuju berzina. Itu. Makanya anak muda yang datang ke Rasulullah mau masuk Islam dengan syarat, ya Rasulullah izinkan aku zina, yang lainnya mungkin saya bisa hentikan, cami satu ini belum bisa. Gimana kalau saya izinkan ke ibu kamu? Wah, mikir dia, ya Rasulullah, mana mungkin, akal saya taruh mana saya berzina dengan orang tua, dengan anak kamu, dengan saudara kamu, dengan bibik kamu ditolak. Kalau tidak setuju untuk ini, kenapa kamu setuju dengan emaknya fulan, anaknya fulan, adik kakaknya fulan? Padahal wahai anak muda, perempuan yang kamu zinai tidak lepas dari ibunya orang lain, anaknya orang lain, kakak adiknya orang lain, atau bibiknya orang lain. Kalau enggak setuju untuk kamu, kenapa setuju untuk orang lain? Allahu Akbar. Kias yang sangat ilmiah, lagi membangkitkan naluri. Ya. Mencemari pikiran perasaan pelakunya, menguyak naluri fitrahnya, bahkan hatinya nyaris mati. Makanya Rasulullah mengatakan ketika ditanya oleh Abdullah ibnu Mas'ud, ya Rasulullah, dosa yang paling besar itu apa? Rasul menjawab, anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka, kamu menjadikan tandingan-tandingan dalam sesembahan bersama Allah, sementara yang menciptakan kamu adalah Allah. Yang keduanya, antuzani bi khalilati jarika, kamu berzina dengan istri tetanggamu. Aidah, berzina dengan istri tetangga. Makanya dalam hadis lain yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitab Al-Adabul Mufrad, seandainya kamu, saya larang zina, kata Rasulullah. Inni anhaakum 'ani zina wa la antu zani bi ashri niswatin ahwanu 'indallahi min an tuzani bi khalilati jarik. Saya larang berzina, tapi kalau seandainya kalian berzina dengan 10 wanita, itu lebih ringan di hadapan Allah ketimbang satu tetangga. Karena apa? Menguyak kehormatan hubungan tetangga, tidak menghormati tetangga, bahkan mencederai hubungan. Padahal Rasulullah mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'dhi jarahu." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, jangan nyakiti tetangga. Dan ini tidak ada yang lebih daripada itu. Tetangga sudah tidak aman. Saya tidak akan mungkin bisa hidup terus di sini. Akhirnya pindah rumah. Dan itu paling jelek tetangga. Disebutkan dalam hadis Adabul Mufrad juga, kalau kamu punya tetangga yang sudah tidak betah, keluarkan barang-barang kamu di depan rumah. Dan setiap orang lewat kalau tanya, kenapa kamu, ini tetangga saya jelek, saya mau pergi. Nah, apalagi ini pergi benar dan rumahnya dijual. Masya Allah. Na'udzubillah. Antum ambil apa tanamannya, marah, tapi enggak terus-terusan. Tapi kalau sudah kehormatannya, subhanallah. Merusak tatanan sosial, mengguncangkan keharmonisan keluarga, merusak hubungan pasutri. Akhirnya diri salian, kalau sudah terjadi perselingkuhan, suami, kalau suami istri, akan selalu curiga kemana-mana. Jangan-jangan suami saya ini laki gak di kantor sebetulnya. Nah, akhirnya curiga terus kan. Kemana-mana ditelepon, pergi kantor aja ditelepon. Masya Allah, bahkan sampai kantor pun masih nelpon temennya, "Mas, tuh kampret udah datang belum?" Itu tanya lagi, karena apa? Serba curiga. Nah, kan gitu. Karena apa? Awalnya antum yang membuka kecurigaan. Atau istri, suami mau keluar kota ragu, enggak tenang. Mau kemana enggak tenang, akhirnya curiga-curiga membesar, terjadilah kles. Racun rumah tangga yang 7. Yang sudah saya sampaikan ya, sudah ya? Belum, Pak? Kemarin belum. Ya udah, cari sendiri aja. Ya. Oke. Nomor 5, perbuatan zina dapat merusak garis keturunan. Makanya turunan bisa, kadang-kadang orang yang berzina itu perempuan gak puas dengan 1-2. Nah, ini yang jadi yang mana? Anak pertama bapaknya, lain kedua bapaknya, masya Allah. Sehingga mewalimah, setiap hak, setiap walimah repot nyarinya. Itu. Dan anak ini putus karena nasab zina itu ke ibunya, bukan ke bapaknya, dalam kondisi konteks apapun. Zina merupakan salah satu faktor utama pemicu menyulut pembunuhan. Bahkan suami yang sekarang pencemburu mengetahui seperti itu, yakin kalau gak dibunuh si lakinya atau istrinya. Berapa banyak terjadi pembunuhan karena masalah ini. Itu karena orang dibakar dengan isu-isu gosip-gosip, enggak tahan, udah bunuh aja. Zina meluluh lantahkan pondasi masyarakat. Karena kalau di kampung, di masyarakat itu sudah saling zina, nanti sudah menjadi kebiasaan, nanti sudah menjadi tradisi, na'udhu budaya, na'udhu billah, maka bukan merupakan perkara yang nista, bahkan biasa. Itu saling colong-colongan istri orang itu kan. Na'udzubillah. Zina mengundang perasaan gundah, sedih, takut. Semua pelakunya terjerumus dalam 2 bahaya. Ya. Maraknya perbuatan zina merupakan salah satu tanda kiamat. Ya, disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adab Imam Ibnu Qayyim juga mengatakan, adapun hikmah besar di balik penunturan beliau terhadap dosa zina secara khusus selepas solat gerhana bahwa merebaknya perbuatan zina merupakan salah satu faktor hancurnya dunia. Zina secara langsung menjadi penyebab utama penyebarnya berbagai macam penyakit. Ada penyakit kelamin, AIDS, HIV, dan berbagai macam penyakit yang lainnya. Apalagi Rasulullah mengatakan khamsun idza tulibtum bihinna wa'udzu billahi an tudrikihinna an tudrikuhunna. Ada lima bencana yang akan menimpa kalian, aku berlindung semoga Allah tidak menimpakan kepada kalian, kalian tidak menemuinya. Yang pertama, walam tadhuril fahishatu fi qaumin qad hatta fasha fi mutta'un wal uja allati lam takun madat fi aslafihim alladhina madaw. Tidaklah kekejian berupa perzinaan merajalela di suatu negeri kampung, melainkan Allah akan menebarkan wabah penyakit yang belum pernah terjadi pada umat-umat sebelumnya. Ini sanksi yang paling mengerikan di dunia, belum akhirat. Dan ini cocok dengan hadis Rasulullah, ma min dhanbin asra'u khubatan ma'a ma yadakhiru fil akhirah min adh-dhanbi wa qadiyatur rahim. Tidaklah ada dosa yang paling cepat dikuntanin masih ada sisanya di akhirat dibanding melampaui batas, yaitu zina dan memutuskan silaturahmi. Tuh. Karena zina itu melampaui batas, membuang-buang money. Apalagi tadi dikatakan oleh Allah, apalagi kalau setelah penelitian setiap mani yang memancar itu berapa juta kromosom, yang itu nikmat kita buang, disalurkan tidak pada tempatnya, mendzalimi calon suaminya, calon istrinya, keluarganya, anaknya nanti lahir tanpa bapak, orang tuanya, nasabnya enggak jelas, semuanya zalim isinya. Nauzubillah. Nah, sekarang fakta perselingkuhan di sini, data-data yang sudah lama sebetulnya, sekarang mungkin lebih banyak karena hubungan perkantoran, perindustrian yang begitu bebas, wanita pulang malam atau pergi malam hari, tidak pernah ketemu suaminya, apalagi sipnya selalu miss, ya suaminya dapat miss sip malam, istrinya siang. Akhirnya na'udzubillah. Nah, ini perlu penanggulangan. Apalagi ini muslim. Nah, kampanye kondom. Apalagi kemarin ada putusan undang-undang yang melegalkan anak zina itu berhak untuk mendapatkan hak-hak dari orang tua gelapnya. Itu sungguh sangat nista. Karena anda istri gelap, suami gelap, ibu gelap, bapak gelap, artinya perselingkuhan. Ya. SMS suami mabuk selingkuh. Ini enggak perlu saya bahas ya. Selingkuh dibalas dengan selingkuh. Karena istrinya selingkuh, dia balas, nanti balas lagi, hancur. Padahal Allah mengatakan idfa billati hiya ahsan tulalah, keburukan dengan sesuatu yang lebih baik. Ya, wallahu a'lam. Inilah yang bisa kita. Nah, cara untuk menanggulangi selingkuh sekarang terakhir perzinaan ditanggulangi, pertama hindari kebiasaan gaul bebas dengan perempuan laki-laki yang bukan mahram. Karena pergaulan bebas di tempat-tempat, baik itu kantor, instansi, pabrik, atau kafe, atau di tempat-tempat perbelanjaan, ini pemicu. Sekolahan, kampus, semua. Biasakan keluar rumah dengan seizin suami. Kalau laki ini perempuan, ibu-ibu, keluar kemanapun sampai hanya ke pasar izin. Apalagi sekarang semua mudah, ada SMS, ada BlackBerry Messenger, ada ini kok, sampai pergi ke pasar, sampai pergi ke orang tuanya nggak izin, pasti ada sesuatu, pengen bebas. Dan juga jangan sering keluyuran. Ada perempuan sering ngelayap aja. Rumahnya amburadul, gak karuan kayak kapal pecah. Ditinggal ngerumpi ke rumah tangga, ke rumah ini, hancur. Sekali-kali aja ke pasar setahun dua kali, bagus. Ke mall setahun sekali, gitu. Itu ke Giant sehari sekali, nah bagus. Ke mall dua kali setahun, dari Giant tiap hari, ya berdoa. Tuh. Usahakan ke tempat-tempat pasar itu, kata Rasulullah, kalau bisa jadilah kamu orang, jangan sampai pertama kali masuk pasar terakhir keluar dari pasar, karena setan di situ menancapkan bendera dan di situ tempat permusuhannya. Nah ini keluar izin. Oh sampai ke masjid aja suruh izin kok. Ini lihat. Idzasta'dzankum nisa'ukum bil-laili ilal masjid fa'dzanu lahu lahunna. Jika istri-istri kamu minta izin malam untuk datang ke masjid, izinkan. Berarti ke masjid aja izin. Apalagi ke tempat-tempat fitnah yang bahaya. Tidak memasukkan orang ke rumah tanpa izin suami. Ini juga penting. Karena izin suami ini bisa memberikan, mencairkan hal banyak. Karena kalau tidak diizinkan berarti orang tersebut ada sesuatu yang perlu diwaspadai. Bisa menimbulkan fitnah, bisa provokator, takut nanti mempengaruhi istri saya, anaknya dengan anak saya, atau nanti juga dengan masuknya orang tersebut bisa memancing kemaksiatan di rumah saya karena bawa barang-barang yang aneh, VCD, dangdutan, caipongan, itu, atau malah ngajak yang aneh-aneh. Nonton, dengar musik, hancur. Bawa maksiat ke dalam rumah. Itu. Minimal bawa HP bunyi musik, itu. Gak boleh. Jagalah pandangan. Karena an-nadratu, ya, an-nadratu sahmun masmumun min sihami iblis. Pandangan itu merupakan panah beracun, panahnya iblis. Makanya Rasulullah SAW menasihati Ali, wahai Ali, la tudbi'in nadratan nadrata fa inna laka al-ula fa laysa laka as-saniya al-akhirah. Wahai Ali, jangan ikuti pandangan yang punya kamu pertama, yang kedua sudah bukan. Maksudnya melihat pertama yang tidak sengaja, itu artinya hak halal, tapi kalau terus dipentelengi, dipelototin, nah itu baru dosa. Makanya saat Fadl bin Abbas saat ihram sama Rasulullah, lihat perempuan dipalingin mukanya, lihat sono palingin lagi, ini menunjukkan Rasulullah ingin mengarahkan bahwa itu tidak benar. Apalagi sekarang masya Allah wanita-wanita terutama ikhwan, ya itu kalau zaman dulu diperintahkan ghaddul basar, menundukkan pandangan, kita nunduk pun masih lihat, ya kan repot. Lo maksud kita pakai cadar juga gak lucu teman. Makanya antum jangan sering-sering keluar, jangan ke tempat-tempat yang aneh-aneh, itu cak solusinya. Dan antum nunduk juga, nunduk banget-banget ya repot, nubruk becak itu kan. Antum cadaran lebih lucu lagi. Makanya menghindar. Tidak mendengarkan musik dan nyanyian. Nah ini saya ingin sebutkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Hadis dulu. An Abi Malik Al-Asy'ari qala qala Rasulullah SAW, la yashrabanna nasun min ummatil khamra, akan meminum dari umatku ini khamr, yusammunaha bi ghairi ismiha, diberi nama bukan namanya. Artinya diberikan nama-nama yang indah elok. Contoh minuman segar, penyemangat. Ya, laki-laki tulen, laki-laki kuat, laki-laki, udah, ya aneh-aneh. Padahal khamr, yu'zafu ala ru'usihim bil ma'azif, semalaman dia mendindangkan musik dan biduanita. Wal mughanniyat yakhsifullahu bihimul arda, Allah tenggelamkan buminya. Wa yaj'alu minhumul qiradata wal khanazir, Allah jadikan sebagian mereka monyet sama babi. Na'udzubillah. Jadi begadang semalam suntuk, berjoget ria, bernyanyi dengan widwanita, dengan artis-artis cantik sambil teler, dibikin oleh Allah tenggelam, yang masih sisa hidup jadi monyet ama babi. Ini hadis sahih dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud dan Ibnu Majah serta Al-Mishkat, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Syekhul Islam berkata, nyanyian dan musik adalah la jambinya zina, ruqyatuz zina, karena ia faktor paling utama manusia terjatuh ke dalam perbuatan keji. Sungguh, laki-laki, anak-anak dan wanita seorang yang sangat menjaga diri, tetapi setelah mendengarkan musik tidak mampu mengendalikan diri, akhirnya berbuat kekejian yaitu zina, sehingga condong kepada kepada subjek atau objek, seperti yang terjadi di kalangan para pecandu khamar. Imam Ibnu Qayyim berkata, termasuk bagian tipu daya setan untuk menjebak dan menjerat orang yang sedikit ilmunya, akalnya, pemahaman agama, serta menjaring orang-orang bodoh ahli kebatilan adalah bertepuk tangan, bersiul, nyanyian, alat musik yang haram menghalangi dari membaca Al-Quran. Makanya ikhwan, tidak bisa kumpul antara Quranullah dengan Quranu syaitan. Quranullah Al-Kitab dan Quranu syaitan adalah musik. Tidak bisa kumpul dalam satu hati. Makanya antum lihat saja, antum kalau semangat baca Quran, dengar musik itu kayaknya, tapi kalau antum semangat dengar musik, dengar Quran itu sakit. Makanya antum lihat penyanyi-penyanyi itu kalau lagi nyanyi, saking khusyuknya sampai mic-nya kayak dimakan. Gitu kan. Tapi kalau dengar Quran itu, bacain Quran itu, langsung lari ke berit. Jadi kayak jin. Jin itu kalau diruqyah langsung jerit. Nah itu sama. Sama. Cuman ini jin, ini setan manusia. Itu bacain aja. Bacakan Quran. Yakin enggak akan betah. Orang yang biasa dengar Quran enggak betah dengan musik. Yang biasa dengar musik enggak betah dengan Quran. Kalau antum enggak percaya, antum bacain surat Al-Baqarah, pemain band yang sedang ngumpul, bacain yang kenceng. Tapi setelin suara Musyari Rosid, ada Syekh Sudes apalagi yang melengking itu, wah langsung jerit itu jinnya. Tuh, makanya biasakan. Kalau antum hafal Al-Quran, masya Allah, daripada hafal nyanyi, enggak bisa masukkan antum ke surga. Dan dapat pahala babar Quran, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun fal hasanatu bi ashri amsalha fala aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun lam harfun min harfun. Siapa yang baca satu huruf dari kitabullah mendapatkan satu kebaikan. Satu kebaikan dilipatkan 10 kali. Saya tidak mengatakan alif, lam, mim satu huruf. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Coba bayangkan, satu Al-Baqarah berapa huruf? Ali Imran berapa huruf? An-Nisa berapa huruf? Antum habiskan untuk nonton TV, karambol, apalagi mancing. Mas, Imam Syafi'i aja udah hafal Quran gak pernah mancing. Antum gak hafal kok sempatnya mancing. Antum gak malu sama Imam Syafi'i nanti ketemu. Itu mancing itu hobinya orang konslet. Eh gimana gagal konslet? Masya Allah, sesibuk ini, libur seminggu sekali, ditawari nemui ikan apa istri, temui ikan. Lagian konslet itu harusnya nemui istri. Lagi ikan. Walaupun ada sebagian laki-laki yang punya alasan, iya pak, daripada ngelihat ikan mujair di rumah, mendingan ikan mujair di empang, lihatan adem, tenang. Ya kan, kalau antum lihat ikan mujair kan enak tuh di rumah. Nih, disertai. Nah, termasuk kiat untuk menghindarkan dari perzinahan adalah pergi disertai mahram, ikhwan. Terutama bapak ibu-ibu, jangan sekali-kali pergi, apalagi haji umroh tanpa mahram. Hadirin sekalian, saya tegaskan, terutama kepada pengelola travel yang memberangkatkan haji dan umrah, bertakwalah kepada Allah dalam memberangkatkan wanita tanpa mahram, karena di dalamnya mengandung 4 dosa-dosa besar. Yang pertama, dosa la tusafirul mar'atu masafata qasrin illa wa ma'adhi mahramin minha. Tidaklah boleh wanita pergi dengan jarak qasar kecuali harus disertai mahram. Yang kedua, dosa memalsu data, karena pemerintah Saudi tidak menerima wanita berangkat tanpa mahram. Akhirnya wanita yang enggak punya mahram dititipin ke laki-laki lain, diakui istrinya atau saudaranya atau bibiknya, palsu data. Yang ketiga, nanti kalau dicek di bandara kan pasti ngomong, siapa ini? Istri saya, padahal bukan, membohongi pegawai imigrasi. Yang keempat, nanti kalau seandainya di Mekah masuk hotel berdua sekamar, gak disalahkan, wong suami istri kok bisanya. Ini fitnah. Tuh. Walaupun sekarang umur tua, karena namanya apapun tetap aja ada pasarannya. Ya, barang yang sudah dibuang kan ternyata ada yang mungut, ya Pak. Memulung. Jadi kullu saqitatin laqitatun, kata Mutiara Hikmah, setiap barang hilang ada yang nemukan. Setiap barang buangan ada yang mungut. Tuh. Contoh aja, apalagi haji perempuan pergi sendiri. Nanti umpamanya ditakdirkan oleh Allah haid, enggak bisa ngelimpar, enggak bisa tawaf. Akhirnya tawaf sendiri, ditemani siapa? Ditemani siapa? Pembimbingnya. Supaya enggak hilang kan pasti digandeng. Labbaik Allahumma labbaik, ya gimana? Labbaik Allahumma labbaik, gandeng orang. Ini istri saya, Pak, 40 hari. Itu kan haji 40 hari kan. Na'udzubillah. Oke. Sekarang saya akhiri, tidak berkhulwat dan ikhtilat, ya. Ini solusi kita untuk menghindar dari berbagai macam perselingkuhan, perzinaan, dan termasuk ada homoseksual, lesbi, ini semuanya penyakit amoral, penyakit sosial juga, penyakit agama, dan penyakit kehormatan dan kesucian. Cukup, saya kira sekarang kita buka tanya jawab. Tanya jawab, habis itu jawab tanya. Ya, saya tanya, antum jawab. Pertanyaan pertama, nah ini nanti dapat hadiah ini. Ya, insyaallah antum ambil. Sudah diikhlaskan sama pemiliknya. Belum. Bismillah. Baik. Sebutkan 3 dampak negatif zina. 3 aja. Tafadhol. Antum tulis kalau enggak bisa ngomong, yang pertama kali nyampe sini benar dapat hadiah. Udah gitu aja. Ibu-ibu, bapak-bapak silakan layangkan surat ke meja redaksi. Insyaallah yang pertama kali saya pegang benar dapat hadiah. Pertanyaan kedua. Sebutkan satu aja dalil wajibnya istri mentaati suami. Ini ibu-ibu, pertanyaan ibu-ibu, ya, satu aja. Pakai bahasa Indonesia enggak apa-apa, enggak harus bahasa Arabnya. Yang untuk khusus laki-laki, sebutkan dalil satu saja tentang hak atau kewajiban seorang laki-laki atas istrinya. Apa aja tugas seorang laki-laki, kewajiban laki-laki untuk istrinya apa? Sebutkan. Umpamanya satu, memberikan nafkah. Dalilnya mana? Atau mengajari agama. Dalilnya mana? Itu, ya, maksudnya itu. Pertanyaannya berapa? Hadiahnya berapa? Ada 3. Oh, ada 3. Anak kira 10. Ya, oke. Okay. Oh, 3. Ini berarti masih bahkan apa 4. Oh, udah, kita tambah lagi. Sebutkan ibu-ibu, ibu khusus ibu-ibu, sebutkan hukum poligami. Nah, ibu-ibu aja. Pasti hukumnya haram. Ibu, jangan ngarang loh Bu ya. Ini sohaya. Ini teori aja, prakteknya enggak ada. Insya Allah di rumah nanti ya. Ini teori ya, sebutkan yang benar ya, jangan salah-salah. Yang pertanyaan berikutnya. Ini soal masalah pendidikan anak. Sebutkan kesalahan-kesalahan mendidik anak, tiga saja. Kesalahan-kesalahan yang sering diperbuat orang tua dalam mendidik anak. Masih ada lagi? Apa ya? Yang kemarin aja, yang kemarin. Oh. Sebutkan tiga macam, kata Umar kemarin, ini lagi-lagi. Sebutkan tiga macam orang paling licik di muka bumi. Yang kemarin. Ada tiga kan? Fadal, silakan. Ini diriwayatkan oleh Imam Ibn Khudaibah di dalam Uyunul Akhbar. Manusia paling licik tiga. Sudah? Pertanyaan pertama. Menodai kesucian, merusak keturunan, zalim. Betul. Mana ini yang jawab? Kasih. Rahmat. Mana rahmat orang ini? Rahmat. Fidal. Fadal. Silakan. Merusak hubungan sosial, merusak garis keturunan. Ya benar ini. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum, benar semua ini. Kesalahan mendidik anak tidak diajarkan agama sejak dini. Ini cuma satu tok. Ini benar dua. Kurang yang satunya, kurang jawabannya. Jadi boleh jawab tadi. Iya dua. Iya, siapa ini? Baik. Dampak zina, zina merusak keturunan, menjadi faktor hancurnya dunia, akan diazab penyakit. Ya betul, sahih. Nah ibu-ibu gak ada. Ibu udah pada pulang nih. Kan gak ada yang nebak. Ah, ini aja mas, barangkali benar mas. Itu di cancel aja. Yang Umar bin Khattab ini, ya oke, okay. Nih, masya Allah. Ini tadi karena itu udah double dampak zina itu. Tetangga dekat, jika ada kebaikan ditutupi benar, ada kejelekan disiarkan. Perempuan yang lidahnya tidak bisa dijaga. Pemimpin yang jahat, bila kita berbuat baik tidak dipuji, jika berbuat jelek dihukum. Betul. Allah kasihkan. Oke, cukup. Adanya udah habis mas. Kalau mau masih nebak lagi, ambil sendiri di pojok koperasi. Baik. Saya punya istri. Dengerin ya. Istri. Dengerin. Ibu-ibu. Ya, istri. Mohon pertanyaan saya dijawab karena saya sangat membutuhkan jawaban atas permasalahan saya hadapi. Masya Allah, ini berarti VVIV, very very important. Saya punya istri yang sekarang dalam keadaan sangat nusus. Masya Allah, udah jelek nusus lagi. Subhanallah. Istri saya merasa tidak perlu patuh, sama sekali tidak mendengar nasihat suami dengan alasan bahwa selama ini tidak bisa membahagiakannya, padahal tidak bisa membahagiakannya secara materi maupun batin. Loh, terus udah berapa tahun nih berumur rumah tangga? Mbak, dengerin yang baik-baik, bahwa bahagia itu tidak terdapat di tembok masjid, tidak ada di bawah pohon rindang, tidak juga di rumah makan mewah hotel bintang 7. Sampai pusing berarti. Tidak. Bahagia adalah nih. Makanya Rasulullah ketika tanya kepada Abu Dzar, Abu Dzar, atarul ghina an kasratil mal, apakah kamu punya pendapat orang kaya itu kaya harta? La, al ghina ghinal qalbi, kaya adalah kaya hati. Ada orang memang kadang-kadang inilah pemicu permasalahan rumah tangga. Dengan gampangnya dia bilang kepada pasangannya, mas atau deh, saya sudah gak merasa bahagia dengan kamu. Loh, emang suami sumber bahagia? Oke, bahagia itu memang ada sumber eksternal, internal. Tapi internal lebih menentukan saya sendiri. Contoh ya sekarang, saya kasih contoh. Antum masuk ruangan ini, antum bikin semua orang benci saya, jelek semua. Gimana masuknya? Sumpek. Kan dari pikiran. Tapi kalau antum masuk ke sini, bikin orang semuanya di sini soleh, seneng sama saya, maunya ngaji. Plong. Hati kan? Mas saya tanya, sekarang tidur itu yang enak tidurnya kasurnya apa mimpinya? Hah, di dalamnya mimpi. Orang beli kasur merah, mewah itu biar besar tidur, mimpi enak. Lah untuk apa? Kamar mewah, kasur empuk, ngimpi dikejar anjing. Itu. Nah begitu juga. Lah kalau memang begitu, makanya saya bahas pertama kali di dalam buku saya, rumah tangga satu hati satu langkah, adalah masalah ini, masalah bahagia. Karena saya temukan perceraian awalnya gitu, merasa selama ini suami saya enggak pernah membahagiakan saya. Selama ini suaminya yang disalah-salahkan. Akhirnya terjadilah sesuatu yang tidak diinginkan. Padahal ikhwan, antum lihat, kenapa hanya sekelas security hidupnya bisa berbahagia, tapi sekelas manajer tiap hari nista? Masalah manajemen hati. Makanya bahagia itu ialah kondisi kejiwaan yang mampu beradaptasi pada setiap perubahan. Itu definisi bahagia. Makanya siapa yang paling bisa mengondisikan hati saat suasana berubah, kaya siap, miskin sakit siap, sehat siap, masya Allah, cenderung bahagia. Dengan cara apa? Dengan cara lapang dada, tenang hati dalam menghadapi semua masalah, dan qanaah atas pemberian Allah. Apapun yang penting halal. Kalau seandainya suami sekarang kurang di dalam mencari rezeki, didorong, jangan malah direcokin. Ini kan direcokin ini. Didorong, mas, cara mencari rezeki seperti ini loh mas. Mari kita semangat hidup mas. Kalau sekarang kita begini-begini aja, gimana anak kita mas? Kita insya Allah saya dukung mas, saya bantu. Nah itu suasana hati suami insya Allah bisa segede. Segede apa pak? Beduk Masjid Istiqlal lah udah. Itu. Waduh, bangga. Masya Allah suami saya ini mendorong, mengajak, memotivasi. Lah kalau begini, ngendorin, ngerecokin, ngacoin, bukan malah semangat hidup, malah stres, murung, tidak bisa melakukan apa-apa. Karena apa? Mau begini rep, mau gini mandek, mau gini salah, mau begini disalahin, nanti diserang ini, ya Allah. Pergi sumpah, pulang lebih nyesek. Karena apa? Istri yang tadi itu, nanti aku diserang apa lagi ini. Udah setiap hari bawaannya nunggu saya nanti diapain sama istri saya, diomongin apa lagi, dikatain apa lagi. Lah mana mungkin bahagia itu. Istri tidak bisa diajak diskusi, bahkan anarkis pada suami. Masya Allah, memancing suami untuk juga berbuat kasar. Berbagai hinaan keluar dari mulut bahkan sangat menyakitkan ketika menghina orang tua yang telah meninggal. Subhanallah. Ini kesurupan kali mas, perlu dirugi ya, kayaknya nggak sehat ini. Kayak ngamuk orang tuanya yang dikuburan aja dimusuhi, yang dikuburan salah apa? Itu kan udah urusannya malaikat mungkar nakir tuh, masih juga diurusin. Ini kayaknya kalau nggak stres kesurupan. Jadi jalan keluarnya antum carikan. Atau antum cari cara untuk ruqyah, diruqyah aja ketika marah itu, diruqyah. Bacain ayat kursi, bacain surat Al-Baqarah, lambat laun insyaallah. Karena marah itu bagian dari godaan setan. Anarkis setan. Apalagi bisa kungfu ini, kasihan suaminya bengep tiap hari. Itu nauzubillah. Ini mana sih orangnya? Jadi gemes gue. Ustaz, ada seorang suami yang melalaikan hak keluarganya dalam memberi nafkah dengan beralasan usahanya tidak pernah berhasil karena disihir oleh mantan istrinya. Ini ada aja ini. Aduh, ini males ngaku, ini ngales sihir. Ini mas, ya dengerin. Sihir itu ada sejak zaman dulu, ente belum jadi apa-apa. Tapi insya Allah antum sudah ngaji. Kalau seandainya itu betul, maka setan membenar-benarkan persangkaan antum, padahal kenyataannya tidak seperti itu. Maka bismillah, tawakal sama Allah, sering merugiah diri dan membenahi cara usaha. Uletlah ya, cara usaha. Yang penting ulet dong sekarang aja ya. Jualan buku, jualan herbal, jalan kok. Cari mangsa, subhanallah. Orang mijet sekali pijet aja bisa 50-100 ribu kok, cukurang. Subhanallah, bapak bekecot itu loh pak, ngepunya kaki, anaknya 100 hidup semua. Masuk kalau karena bekecot, padahal kemana-mana bawa rumah. Itu iya, susah kan. Subhanallah, antum lihat telurnya bekecot berapa? Ratusan hidup semua. Loh kok kalah antum? Makanya antum selidikilah tuh hewan-hewan yang diberikan oleh Allah rezeki, pas-pasan banget. Manusia ini kan masya Allah rakus, pintama, apa aja dimakan. Sampai katanya orang Australia, kenapa penggemukan sapi di Indonesia itu lambat? 7 bulan aja masih kuntet. Karena makanannya rebutan sama manusia. Tempe oncom aja di pepes. Ya dedek dimakan sama manusia. Sapi dapat apanya? Loh, kok antum frustasi? Enggak ada di Bandung, lompat di Jakarta. Subhanallah, banyak koneksi. Cuma memang katanya Umar itu loh, ya Allah, aku berlindung dari lembeknya orang mukmin, gigihnya orang fajir. Orang enggak sholat, orang enggak ngaji, malah gigih. Ngiderin rujak bebek, ngiderin roti, ini gigih, semangat. Akhirnya mereka ma'isyahnya dapat. Hidup enggak perlu gengsi. Yang penting halal makan. Itu loh. Ngumpul enggak ngumpul, yang penting makan apa makan enggak apa, yang penting ngumpul. Itu. Cari usaha, kiat, gigih, ikhtiar. Itu adalah sunnah. Makanya Abu Qilabah mengatakan pertanda kepahaman seseorang dalam agamanya mau ngurusi nafkah keluarganya. Saya ulangi lagi, pertanda kebaikan Islam seseorang mau mengurusi nafkah keluarganya, diurusi, jangan dibiarkan. Pak ada coaching tuh pak? Hah? HP. Loh, kucing. Loh. HP-nya dimatikan, kalau yang masih hidup saya ambil buat infak pondoknya Ustaz Abu Haidar. Di lingkungan ana tinggal, kebanyakan wanitanya suka ngerumpi. Ya iya, sama juga ibu juga. Di depan rumah maklum mereka belum mengetahui banyak tentang ilmu syar'i. Bolehkah anak sebagai suami bertindak tegas agar tidak ngumpul bergaul dengan mereka wanita yang suka gosip? Iya, antum ceritain. Syukur-syukur cara ibu-ibu itu dimasukkan ke rumah, yuk bu ngaji. Nah itu ngaji, kasih aja Quran satu-satu, ayo ibu gantian yang baca, saya dengerin. Wah repot pak, no. Giliran ngaji repot, ngerumpi lancar. Antum dorong, ajak ngaji, hadiah kitab-kitab, insya Allah. Kecil-kecil aja, gak usah gede-gede. Itu dilarang, ada buku kecil namanya gosip, tentang masalah dosa-dosa gosip, riba, kecil, kasihkan. Nah itu caranya. Syukur-syukur antum bisa ceramah, nasihatin. Kalau enggak, kasih buku aja. Kalau enggak, buletin. Atau istri antum jadikan utusan untuk memberitahu. Daripada ngumpul, ngurusin, nyapu, ngepel, rumah lebih baik. Nah itu. Iya, kalau mengizinkan besuk sama orang-orang kegiatan sosial enggak apa-apa. Ya ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum, antum harus menjaga benar-benar. Istri itu lemah, perasaannya gede. Suka ikut-ikutan. Ikut-ikutan. Pasar ngikut, sono ngikut. Dan ini bahaya ikut-ikutan itu. Orang kalau ikut-ikutan ke pasar, tetangganya beli setrika, dia pulang malah beli kulkas. Karena enggak ada rencana, tertarik, wah kulkas ini bagus deh, beli. Padahal yang benar-benar ke pasar mau beli setrika top, ya kan? Ustadz yang dirahmati Allah, bagaimana cara agar harta yang walau sedikit tapi menjadi barokah? Nah, ini penting. Harta sedikit tapi barokah. Ikhwan, kuncinya adalah sederhana. Sederhana itu ialah dulukan pola daripada gaya. Dulukan pola daripada gaya. Nah, orang sekarang itu gaya. Makanya Rasulullah mengatakan salasun munjiat, ada tiga perkara yang membuat orang itu selamat sukses. Di antaranya adalah al-khasyyatu fi sirri wal alaniyah, bersikap takut dalam keadaan sepi dan ramai. Wal qasdu fil ghina wal faqri, bersikap sederhana saat kaya dan miskin. Wal adlu fir ridha wal ghadab, bersikap bisa bersikap adil dalam keadaan senang dan tidak senang, marah. Pak, sederhana itu subhanallah. Dulukan pola-pola, contoh pola hidup saya sebagai pegawai negeri, karyawan, atau mungkin guru ngaji, ustaz, apa sih pakaian? Kalau pakaian saya cukup 3, kenapa 5? Hah, itu. Kadang-kadang kita beli enggak ngukur. Ramai-ramai futsal, beli sepatu futsal 500. Ya kelenger. Ngapain? Wong ada yang 70 kok. Yang penting kan buat untuk nendang enggak sakit, ya selesai. HP musim Android, Android, BlackBerry, BlackBerry, Galaxy, Galaxy. Ibu-ibu itu. Untuk apa Galaxy? Untuk apa Android? Untuk apa BlackBerry? Cuman nelpon, SMS, foto-fotoan. Itu toh. Itu kan fungsi HP. Kadang-kadang BlackBerry itu kan telepon world, dunia internasional. Pulsa sisa 200 perak. Nah kan malu. Mbak, pinjam teleponnya, Mbak. Ya, maaf, Mbak. Sisanya pulsanya habis, tinggal 200 perak. Ya Allah. Malu, internasional kok. iPhone, wah. Yang penting HP kenceng suaranya. 300 kan dipanggil istri, panggil suami, lancar, selesai. Syukur-syukur gede multifungsi, mantep anjing, gitu. Pak, BlackBerry yang mahal-mahal, apa namanya, menunya seambrek, itu yang difungsikan cuma 3, nelpon, SMS, foto-fotoan. Orang Indonesia apalagi, subhanallah. Kalau haji itu foto-fotoan aja. Sampai subhanallah, rukun haji yang kelima foto-fotoan. Sampai tawaf aja sempat moto gitu. Sa'i moto. Itu orang Indonesia. Ya kita dipanggil susah-susah kalau maunya dikirain apa? Diajak foto. Tok itu. Nah kira dikasih kurma lumayan. Makanya haram foto-fotoan, apalagi foto kena kenangan dipajang. Itu ya. Sehingga didulukan pola. Pola makan. Makan saya, subhanallah. Sekarang kanan kiri kita, apalagi mau ke pasar, duit 20 aja kalau kita bisa ngatur menu, insyaallah. Nomor 1 terong. Enak, pecel ngantuk. Mantap. Daripada susah tidur. Kangkung. Nanti ada dikit menu, yang penting sehat. Eh tapi pola gayanya, wah. Kayaknya kalau malam begini cocoknya ke rumah makan. Nah, kalau sudah begitu hancur pola hidup. Toh yang penting orang makan pakaian, yang penting ketutup. Kalau kendaraan yang penting jalan, nggak mogok. Itu pola hidup. Sedikit barokah artinya tambah kebaikan untuk yang baik-baik. Ada sebagian simpenan untuk anak, untuk sekolah anak. Itu caranya. Dan tolong yang perempuan, yang istri, jangan boros. Caranya yang pinter ngatur duit, ngatur belanja. Kalau kita gak pinter-pinter ngatur duit, duit berapa aja habis. Ya, yang gak habis-habis itu apa mas? Apa yang gak habis? Yang gak habis itu cuma satu, kulitnya durian. Itu untuk mau ngabisin. Itu semuanya duit, yang namanya duit itu habis. Tapi antum lihat aja, dulu gaji 1,5 juta, kok ya bisa hidup ya? 2 juta, kok bisa? 5 juta, kok sama ya? Masalahnya berarti pola hidup antum. Pola hidup ketika 5 juta, 3 juta, 2 juta, 1,5 juta, bisa ngatur. Itu insyaallah ya. Saya itu ngalami dari mulai subhanallah keluarga pertama kali jualan es lilin sama roti bolu. Nah, ngapain harus malu? Kita iris-iris di sini, di subhanallah di kanan kiri kita itu ada toko banyak sekali, Pak. Saya titip makanan ini, apalagi zaman sekarang. Kue kering itu seambrek, antum di rumah wadain 2000-2000 perak, titipin di sekolah, laku. Ulat semangat hidup. Itu. Saya dulu itu ngursus bahasa Arab zaman dulu tahun 92. Ya. Satu bulan itu gaji cuma 70, bisa hidup 70.000. Ya kita bagaimana caranya berpikir. Kalau saya ngajar gak bisa ini, ada kok jalan keluar. Banyak jalan, 1001 jalan menuju Roma tanpa irama. Tanpa irama. Masya Allah. Kenapa antum bersedih, murung? Kayak orang paling, subhanallah pak, orang-orang fajir, orang-orang fasik, orang-orang ini aja dikasih rezeki sama Allah. Kenapa kita kalah? Bismillah. Gitu. Bagaimana menasihatin kedua orang tua yang tidak mau mendidik anaknya ajaran yang benar? Ya, masalah orang tua itu pertama akhlak. Perbaiki sebaik-baiknya. Usahakan dalam menyampaikan Islam dengan penyampaian yang lemah lembut, tetap penuh dengan hormat dan kasih sayang. Itu kunci. Kalau Nabi Musa diutus kepada Fir'aun, faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Ucapkan wahai Musa dan Harun kepada Fir'aun dengan penyampaian yang lemah lembut, mudah-mudahan Fir'aun takut atau sadar. Tuh, apalagi orang tua. Apa orang tua antum lebih jelek dari Fir'aun? Enggak toh? Nabi Musa aja masih memperlakukan lemah lembut, apalagi ini orang tua kita masih muslim masih ini. Dan jangan sekarang frontal. Kadang tahu cadar wajib langsung pulang ke kampung Probolinggo. Maknya disuruh pakai cadar. Pak, pokoknya pakai cadar. Ini saya mau nikah, calonnya akhwat. Apa kata dunia, Mak? Nanti emang gak pakai cadar. Akhirnya dipaksa pakai cadar. Bawahnya jaritan. Lalu lucu. Ya. Jangan frontal. Wah, tahu masya Allah celana itu kalau isbal haram. Celana bapaknya digunting semuanya. Subhanallah, bapaknya mau kondangan gak nemu celana. Ya Allah, anak saya ini. Ini ajarannya siapa? Gurunya kan yang dicari. Ini gurunya mana? Ngajarin gak benar begini. Ini garis keras ini semua. Ini yang bikin orang rusak. Ada apa tetangganya? Mana? Ada apa Pak? Ini anak saya merantau di Jakarta. Baru 6 bulan deh. Celana saya diguntingin semua. Tahu ini maksudnya apa? Itu. Loh, enggak dijelasin, Pak. Isbal itu haram, neraka. Dia dulu baru ini. Loh. Saya aja menghilangkan rokok orang tua 7 tahun. Tahlilan, yasinan dan sekelompoknya itu hampir 6 tahun. Torekotnya baru kemarin. Itu alhamdulillah tuntas sekarang. Sampai enggak disapa orang sekarang. Subhanallah. Ya enggak apa-apa, yang penting bahagia akhirat. Saya bahagia saya dia sebelum meninggal dunia sudah lepas dari itu semua. Apalagi rokok itu, Pak. Karena mimpin tahlilan kan datang satu bungkus, pulang satu, berarti 2. Nah, kalau tahlilan satu malam 2 kali kan sudah 4 bungkus. Itu rokok sealmari, Pak. Kalau ditegur dengan jawabnya enak banget, kan gak beli. Masya Allah. Akhirnya kita coba nasihat ini, alhamdulillah hilang, pakai proses lama. Ceritanya Abu Hurairah aja diusir maknya itu untuk memasukkan Islam, sampai minta doa sama Rasulullah, ya Rasulullah doakan ibu saya agar masuk Islam. Itu hadis juga dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Adabul Mufrad. Agar masuk Islam. Akhirnya didoakan sama Rasulullah, ya Rasulullah, ya Allah, masuk, berikanlah hidayah Ummu Abu Hurairah. Ampunilah dia dan ampunilah orang yang memintakan ampun. Masya Allah. Subhanallah. Memintakan ampun. Makanya kalau antum memintakan ampun ibunya Abu Hurairah, diampuni oleh Allah. Itu. Ini proses. Ini banyak banget Pak pertanyaannya, Pak. Ini kayaknya asar deh nyampe. Ya, sekenaknya ya. Ana jam 11:30 saya pamit, Pak. Terus terang karena saya harus nyampe asar di Bekasi. Karena ada kajian di Amar Ma'ruf. Dan saya belum sempat meliburkan, jadi masih tetap datang. Mudah-mudahan sampai. Apakah benar yang lebih baik itu banyak istri? Betul kata Abdullah ibnu Abbas, khairu ummati aktsaruha nisaa. Sebaik-baik umatku adalah yang paling banyak istrinya. Tapi yang benar. Jangan sekarang dapat satu, hilang satu. Dan ketika berpoligami, antum pikir bahwa ini adalah tanggung jawab. Antum jangan pikir itu nikmat. Siapa yang memandang poligami adalah nikmat, itu tanda kiamat lokal. Karena poligami adalah tanggung jawab. Poligami adalah amanah. Dan antum pandang ke depannya. Kalau antum punya istri 3, masing-masing istri 6 kali 3. Coba antum hitung pakai kalkulator. Berapa? Ah itu. Yang 6 mondok di An-Najiyah. Yang 2 di tempat saya. Udah mantep kan? Tuh. Yang lain di SMP, SMA. Ah. Yang lainnya di TV negara. Gitu. Itu pikirannya ke sana. Makanya orang yang punya istri 4, perusahaannya minimal 5. Satu istri, satunya dia sama anak-anak. Nah, itu baru sahih. Itu. Si hamba yang sekarang ini poligami, nikah punya istri tiga, secara real ukuran manusia bukan Allah, gaji 5 juta itu namanya bunuh diri. Antum enggak tahu bunuh diri. Celaka akhirnya masa depannya. Apakah benar yang lebih baik itu menikah apa boleh tanpa persetujuan istri tua? Boleh, tapi nanti diberitahu. Jadi nikah dulu baru diberitahu biar mati. Antum mbak setujunya begitu kan? Aneh, dasar lo laki-laki itu. Jadi kebiasaan Rasulullah biasanya nikah dulu, tapi sebelumnya ada omong-omongan, bahkan terkadang yang disuruh melamar itu Aisyah untuk yang ta'arufkan. Dan Aisyah kalau ta'aruf selalu komentarnya jelek. Ah, jelek ini. Ini masih di bawah saya. Makanya ketika Rasulullah cari sendiri, yaitu siapa? Ummu Salamah. Gimana Ummu Salamah? Jelek, masih di bawah kamu. Dia penasaran. Akhirnya apa? Ngintip, lihat. Ternyata Rasulullah SAW di balik pintu, dia ngintip begini. Itu, ngapain kamu? Itu kan gitu. Ternyata Rasulullah ada. Itu, emang apa? Lihat Ummu Salamah. Ya, Ummu Salamah itu cantik. Bagaimana pandangan Islam tentang tinggal di rumah mertua? Sebetulnya plus minusnya itu ada, tapi minusnya dampak negatifnya lebih banyak. Makanya sebaiknya kecil sendiri lebih baik daripada barang-barang gede sama mertua, karena di sana ada adat kebiasaan atau mungkin saudara yang nanti campur tangan, yang itu antum tidak bisa leluasa mengendalikan rumah tangga. Apalagi anak, antum kerja, anak digendong apa mertua atau cucu, apa cucu ya, jatuhnya cucu itu repot. Biasanya nenek kakek itu terlalu sayang saya sehingga kelewatan membiarkan hal-hal yang tidak pantas sehingga bisa. Saya baru ikut ngaji salafi, istri yang saya awam sekali punya pemikiran lain. Setiap saya nasihatin sesuai dengan sunnah tentang misalkan pakaian, kebiasaan ibadah sehari-hari, dia ketika tidak senang bilang butuh proses. Bagaimana soal? Iya udah, biarin aja istri antum sampai mati. Biarin aja proses. Mana yang duluan? Selesai proses atau diambil malaikat? Tapi intinya mas, antum jangan tergesa-gesa. Antum harus lembut. Karena perempuan itu ibarat gelas-gelas kaca. Kesenggol jatuh, pecah. Diciptakan dari tulang rusuk. Makanya pelan-pelan jilbaban, dimotivasi, diajak main ke rumah ini, siapa fulan. Nanti di kode, ustaz tolong istri nanti nasihatin istri saya karena masih sulit untuk jilbaban, ajak ngaji kayak begini dan insyaallah lama-lama yang penting keyakinannya kita tanamkan, ilmunya punya lama-lama bisa ya. Yang penting enggak musuhi, enggak mendangil, masih diajak ngaji mau dengar mau, kan itu masih positif itu. Kecuali nentang, enggak mau, bahkan marah-marah, benci, ya itu sudah enggak ada harapan. Enggak ada harapan. Ustaz, jika safar seorang wanita harus ditemani mahram, apakah teman wanita saudara wanita tersebut merupakan saudara wanita mahram? Adiknya, kakaknya, pamannya, anak pamannya, suaminya, orang tuanya, kakeknya, itu semua mahram. Pondok enggak ada masalah. Termasuk anaknya, anaknya yang laki-laki. Apa yang harus saya perbuat apabila ada saudara kita yang hidup kekurangan dan dia melakukan khuruj, tidak mau ikhtiar mencari rezeki? Sementara itu kita hidup berkecukupan. Gini Pak, Memang ada sebagian teman kita yang salah kaprah. Khuruj, keluar, iktikaf itu sunnah hukumnya. Iktikaf itu sunnah. Memberi nafkah wajib. Masa iya sih kaidah sunnah ngalahin wajib? Maka memberikan kecukupan istri, anak mandiri, kehormatan rumah tangga terjaga, itu lebih baik dari antum sampai keluar kemana-mana hanya untuk tujuan sunnah. Ya, apalagi meninggalkan kerja atau kerja keluar tanpa izin, dosa. Karena al-muslimuna ala syurutihim, orang muslim itu tergantung syarat yang disepakati. Kalau antum sekarang ngambil gaji kerjanya dari jam sekian jam sekian, wajib memenuhi itu. Makanya enggak boleh karena ditinggalkan karena hanya sekedar iktikaf baca Quran. Enggak boleh. Umroh enggak boleh, harus cuti. Harus cuti. Ustaz, dulu sebelum ana mengenal manhaj salaf, ana pernah menjalin hubungan dengan pria lain. Caranya sudah bersuami. Nah, apa yang harus ana lakukan? Ya tobat. Tobat, selesai, titik. Ya, sudah enggak ada kelanjutannya. Mau dipoligami? Ini sudah bersuami. Dulu hubungannya pasti enggak benar. Tobat lillahi ta'ani, karena Allah. Tubu taubah ilallahi taubatan nasuha. Tobatlah kepada Allah dengan taubat nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Dan kalau anda sekarang mau nikah, cari cara yang benar, ta'aruf yang benar, jodoh yang baik. Dan mudah-mudahan dengan cara itu, wattayyibatu lit-tayyibin, perempuan-perempuan yang baik untuk yang baik-baik, insyaallah. Aduh, tulisannya kecil banget. Apakah benar maksiat-maksiat yang dilakukan oleh orang tua dapat berakibat buruk pada anak yang dilahirkan? Di dalam surat Al-Kahfi, itu kebaikan orang tua akan mempengaruhi ke anak. Begitu juga kejelekannya. Makanya Rasulullah SAW di dunia akhirat, ada orang yang masuk surga derajatnya tinggi. Dari mana ini? Dijawab kepadanya, bistighfari waladika laka, karena istighfarnya anakmu kepadamu. Itu berarti pengaruh. Ya, pengaruh. Apalagi Rasulullah mengatakan al-irku dasas, watak kebiasaan itu sangat menular ke anak. Apakah kesamaan derajat antara calon suami dan istri? Iya, dalam memilih pasangan. Yang afdal agama, kemudian yang setelah itu keturunan, dan termasuk hasab, posisi, status, pendidikan, sosial. Tapi nomor satu adalah keturunan. Agama. Tolong dicamkan, yang butuh kesetaraan kafaah itu hanya perempuan, laki gak butuh. Artinya laki menikah dengan wanita yang jelek pun boleh. Dalilnya laki-laki dibolehkan menikah wanita ahlul kitab. Mana ada wanita yang lebih jelek? Kufur. Dibolehkan. Makanya dari ayat ini, laki menikah tidak disyaratkan kafa'ah, tapi perempuan disyaratkan. Buktinya perempuan gak boleh menikah dengan laki-laki ahlul kitab. Kalau laki-laki boleh, mukmin muslim menikah dengan perempuan ahlul kitab, yang pasti kafir. Dan kafir itu jelek. Mak, saya katakan, saya tanya, kufur jelek apa baik? Ya sudah, selesai. Terakhir, seorang istri, seorang istri yang disuruh suaminya untuk makan, tapi istri tidak melaksanakan. Apakah istri tersebut berdosa? Enaknya dosa enggak, Pak? Di sini rahasia fikih, Mas. Usulul fikih, qawaid fikih. Pertama, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatillah. Kemudian Allah mengatakan kulu washrabu, berarti makanlah minum perintah. Tapi para ulama mengatakan perintah ini menunjukkan mubah. ya. Oleh karena itu perintah itu tergantung substansinya. Kalau perintah itu mubah, hukumnya mubah. Kalau perintah itu sunnah, ya hukumnya sunnah. Contoh suami memerintahkan tahajud, ya sunnah. Suami memerintahkan sholat wajib, ya wajib. Suami memerintahkan minum racun tikus, gimana? Haram. Karena minum racun tikus haram. Jadi perintah itu bobotnya tergantung isi perintah itu. Kalau haram hukumnya haram, kalau mubah mubah, sunnah sunnah, wajib wajib. Kalau memang makruh juga makruh. Tapi secara umum mentaati suami itu wajib, gitu loh Pak. Tapi kalau makan tersebut gara-gara tidak makan badannya lemes, sakit, nah itu baru wajib. Ada perempuan yang kadang-kadang apa ya, enggak mau makan ini, mencoba untuk memanja, akhirnya sakit-sakitan. Suami enggak mau melihat kondisi seperti ini. Kalau begini nanti berantakan anak saya, gimana anak-anak? Ayo kamu makan, harus taat. Karena makan itu akan menyebabkan apa? Anda sehat, menjalankan kewajiban jalan. Sementara ma la yatimul wajib illa bihi fa huwa wajib. Apa-apa kewajiban yang tidak sempurna kecuali dengan sesuatu itu, maka sesuatu itu menjadi wajib. Wallahu a'lam bisawab. Sekian yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima enggak terima ya adanya ini, Pak. Ya, ibu-ibu. Semoga ilmu yang kita dapat benar datang dari Allah dan Rasulnya, ini bisa kita amalkan. Dan bila salah itu murni datang dari nafsu, jiwa dan pribadi saya, mudah-mudahan dimaafkan Allah. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dampak zina merusak nasab, mengerjakan sejawab. Memboroskan mani menurut jumhur ulama boleh sebenarnya apa pempoligami boleh, betul, masya Allah, ini sahih, jawaban paling sahih. Kalau bisa hadiah kasih dua ini pun, iya, Ummu Mikdad, hukumnya poligami menurut jumhur ulama. Yang paling saya senengin dia mengetahui pendapat jumhur ulama mengatakan bahwa poligami itu hukumnya mubah yang sahih, boleh-boleh saja. Makanya ini baru ajaib Pak, mubah, tapi kalau enggak beres mati separuh. Nah, kan? Coba bayangkan. Barang mubah yang diancam Allah ya baru ini aja, nikah poligami. Barang mubah kalau ditinggalkan enggak ada masalah kan? Ini mati separuh. Setruk. Makanya nanti kalau ada orang dikumpulkan di mahsyar setruk, nah berarti ini punya istri kagak beres. Ini kasih satu. Hulu hukum poligami mubah, tapi enggak ada penjelasannya. Dasar bersetu zalim merusak. Itu laki-laki itu adalah pemimpin wanita. Ini kasih yang tadi dalil kewajiban. Dampak dari zina banyak sekali. Ini yang jadi kasih. Atau tengah dekat bila melihat kebaikan dikunjukkan. Nah, ini kasih juga. Manusia paling licik. Nah, ini Arabnya putus-putus ini dalilnya. Ini bisa dapat. Sudah cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.